Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita sampaikan dan panjatkan kepada satu-satunya zat yang paling berhak disembah, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar, maha kaya, maha kuat, maha bijaksana, maha adil. Dialah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kepadanya sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia pilihan yang paling sempurna, pemimpin para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Masih pada bahasan pasal yang sama di bab kitab Minhajul Muslim yang ditulis Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah tentang beriman kepada hari kiamat atau hari kemudian. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan kita yang lalu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Dan sudah saya rincikan tanda-tanda tersebut. Sekarang kita masuk ke proses terjadinya kiamat itu. Proses terjadinya kiamat itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin. Maaf, kita masuk dulu ke proses terjadinya kiamat. Surah Al-Zalzalah, ayat 1 sampai ayat 8. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di lembaran kedua ya, dari dalil-dalil naklinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini proses terjadinya kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan li raw a'malahum wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya, beban-beban berat yang dikandungnya, apa saja, batu-batu, tambang, ya, emas, apa saja yang tertanam di dalam bumi, gunung-gunungnya tercabut, kandungan-kandungan di dalam bumi semuanya keluar. Dan manusia pada saat itu bertanya, mengapa bumi jadi begini? Di dalam riwayat atau sebuah riwayat dijelaskan seperti kapas yang sangat ringan sehingga melayang-layang. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Di sini ulama tafsir dua pendapat, ada yang mengatakan bumi mengeluarkan suara dan mengatakan bi anna rabbaka auha laha. Yang membuat saya begini adalah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuat saya sampai seperti ini. Makna tafsir yang kedua adalah, kata ulama, tentang masalah ini, bumi ya, mengeluarkan semua isinya, dan ini bahasa kinaya, bahasa perumpamaan. Jadi seakan-akan bumi menceritakan, kalau ini saya dilakukan oleh atau diperlakukan oleh Tuhan saya seperti ini, tapi tidak bicara. Ini makna tafsir. Intinya adalah yang kita fahamin, memang bumi pada saat itu digoncangkan dengan goncangan yang kuat, sehingga semua gunungnya, semua tambang, semua segala itu yang tertanam di dalamnya keluar. Ya, lepas dari bumi, sehingga bumi menjadi sangat ringan. Pada hari itu manusia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Sampai tadi bumi itu tergoncang dengan kuat, itu adalah tanda-tanda atau proses dari kiamat. Setelah itu ada proses pembangkitan, tapi belum kita bahas sebenarnya. Proses pembangkitan akan kita sebutkan sebentar lagi. Tapi ayat ini tergabung langsung proses terjadi kiamat dengan juga proses pembangkitan. Secara global di surah ini Allah SWT sebutkan pada hari itu, pada saat itu, nah, waktu semua bumi sudah tercabut segala hal itu padanya, maka manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka untuk diperlihatkan hasil pekerjaan masing-masing. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah, zarrah itu biji sawi ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Makna akhir potongan surah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah hati-hati dengan perbuatan amal yang kita kerjakan. Baik dengan anggota tubuh, atau yang diucapkan oleh lisan, atau yang ditatap oleh mata, atau didengar oleh kuping. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tinggalkan. Segala sesuatu yang bisa membuat kita memiliki musuh pada hari kiamat, tinggalkan. Kalau dengar gunjingan, jauhi. Dengar perkataan maksiat atau dengar kemaksiatan dengan kuping, tinggalkan. Segera tutup kuping dan pergi. Mata sudah mulai memandang sesuatu yang haram, istighfar, turunkan. Hidung kita sudah mulai menghirup atau lisan kita sudah mulai mengucapkan, tinggalkan. Stop pada saat itu. Berhenti. Baik itu berhubungan dengan dosa kepada Allah SWT secara langsung ataupun dosa dengan makhluk. Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun kalau bahasa kita, maka kita akan menemukan hasilnya. Tidak ada yang luput. Sampai sebagian ulama mengatakan, nanti buku amal yang diterima pada hari kiamat, tidak dihapus perbuatan-perbuatan salah yang pernah dikerjakan oleh seorang hamba. Walaupun dia sudah taubat, tidak dihapus dari buku amalnya. Tetapi, dia tidak dihisap lagi. Hanya saja diperlihatkan, ini loh buku amalmu, ini kau pernah berzina pada tanggal ini, pada waktu ini, di tempat ini kamu pernah dusta, ini kamu pernah riba, dan seterusnya. Tapi kamu sempat taubat di waktu ini. Sehingga dia tahu rentetan hidupnya secara lengkap semuanya pada hari kiamat nanti. Tetapi yang ini saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita tidak luput dari godaan syaitan yang mestinya dia jeli, membuat dia melakukan dosa yang dia anggap remeh, gak masalah. Dosa kecil, mungkin saya bisa tobat dan seterusnya. Baik hubungannya dengan Allah, seperti masalah kasus, tinggalin sholat misalnya. Atau dia berhubungan dengan masalah memakan riba, ya, zina. Ini semua masuk dalam dosa dengan Allah SWT. Atau dia dosa dengan makhluk, seperti gunjing, fitnah, mencuri, mengambil haknya orang lain. Banyak orang lakukan itu. Atau kadang-kadang dia sebarin fitnah. Ini fitnah yang paling bahaya nih, gitu. Termasuk saya ingatkan di majelis ilmu seperti ini, banyak orang kena fitnah. Kalau hadir di majelis ilmu Bapak Ibu sekalian, fokus untuk nuntut ilmu. Kalau tidak mau nuntut ilmu, jangan datang. Apalagi mau jebarin fitnah. Kadang-kadang ada orang yang datang nuntut ilmu, tapi ingin menunjukkan kalau dia lebih hebat atau dia hebat. Sehingga sengaja bertanya yang sudah difahami. Untuk apa nih? Untuk apa teman-teman sekalian? Bukankah Nabi SAW mengatakan, ya, siapapun yang belajar ilmu agama untuk menyaingi seorang alim, maka dia di neraka. Tidak boleh. Kalau sudah paham, gak usah bertanya. Fitnahnya yang terjadi adalah ditanya lagi kembali sama Ustadz A, habis itu dilapor kepada Ustadz B, dilapor lagi ke Ustadz C, akhirnya Ustadz sama Ustadz jadi ribut. Berapa banyak dosa yang anda panen? Dan untuk apa? Manfaatnya apa? Orang punya musuh saja sama orang yang tidak mengerti agama sudah berat hari kiamat, apalagi punya musuh sama ustadz itu gimana? Habis pahala anda hari kiamat. Dia punya dalil, dia punya jelas alasan kenapa dia lakukan. Kalau enggak faham, nanya. Dan kalau sudah dapat dalil, kerjakan. Ini enggak, pindah dari majelis ke majelis sebarin fitnah. Ini bahaya, menyiapkan musuh hari kiamat berbahaya. Dia, kalau kita tidak ada alasan, kita tidak benar, gitu kan? Maka akan jelas akan terjadi pengambilan pahala hari kiamat. Untuk apa teman-teman? Jadi majelis ilmu didatangin untuk menuntut ilmu. Ada yang kita pernah tahu, ternyata jawabannya berbeda, datang nanya sama ustadznya. Datang nanya, ustadz saya pernah dengar ada penyampaian seperti ini. Tadi antum jelasin dalilnya seperti ini. Bisa saya diberikan tambahan informasi? Ada adabnya, ada tata krama. Enggak, ini direkam, diambil, kemudian disebarin. Kasih ke ustadz lain, kasih ke ustadz ini. Banyak ustadz-ustadz berantem gara-gara itu. Gara-gara murid-muridnya yang datang penyebar fitnah nih. Jadi bertakwalah kepada Allah. Saya ingatkan, karena ini berbahaya. Menyiapkan musuh hari kiamat berat. Kalau dia maafin, kalau tidak. Seorang ulama salaf dari tabi'in pernah didatangi muridnya lalu berkata begini, wahai imam, saya minta maaf karena saya pernah menggunjing anda dan memfitnah anda. Kata beliau apa? Saya bersedia maafkan kamu, tapi satu syarat, kamu perbaiki lagi nama saya. Bayangin beratnya. Kalau enggak saya maafin. Saya enggak maafin. Ini ada ambil ceramahnya orang, dipotong, disebarin ke sana sini. Tujuannya bukan sebarin ilmu. Kalau sebarin ilmu lain, gitu kan? Sebarin fitnah, nanya ke sini, nanya ke sana, jadi masalah. Untuk apa siapin musuh? Ini kenapa saya titik beratkan? Bukan saya ada masalah, tidak. Tapi saya sedang menekankan masa musuh yang bisa disiapkan di majelis ilmu pun bisa terjadi. Seperti itu. Bahaya sekali, gitu kan? Maka harus betul-betul tulus karena ingin menuntut ilmu, belajar. Sudah dapat dari seorang ustaz ada dalilnya, tenang, kerjain. Sudah, selesai. Gak usah nanya-nanya lagi ke sana sini. Akhirnya menjadi fitnah yang besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang melakukan perbuatan baik sebesar biji sawi. Kata ulama tafsir, yang dia tidak sengaja lakukan. Seperti misal ada orang telpon, lalu di mana ya alamatnya majelis taklim ini? Oh, di sini. Bagi dia kecil, cuma ingatin. Tapi ternyata orang itu datang, dia belajar 2 jam. Terus orang itu nyebarin kemana-mana ilmunya yang bermanfaat. Berapa banyak pahala didapatkan? Kecil, masalahnya cuma jawab telepon. Kecil, masalahnya cuma SMS alamat. Masalahnya cuma share pengajian di sini misalnya, gitu kan? Itu sudah cukup luar biasa. Seperti zarah. Atau orang berbuat dosa, sama. Orang nanya diskotik, oh di sana, tunjukin. Orang itu 3 jam di sana cuma dia tunjukin, dia panen dosanya. Kalau dia berzina, dia minum khamar, dia macam-macam di sana, mungkin bunuh orang. Dia dapat dosa juga. Maka harus hati-hati, karena hisab hari kiamat berat. Kita sedang bicara bahasan tentang hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, sebuah fakta yang akan terjadi. Ini bukan rame-rame kita kumpul sini untuk melawak atau kita untuk menghibur diri kita. Ini bukan. Ini untuk mendapatkan ilmu. Jangan heran setelah bubar dari majelis ilmu, tiba-tiba jiwa kita merasa bersalah karena ada dosa. Itu efek ilmu. Dan jangan heran kalau kita bubar dari majelis ilmu, tiba-tiba termotivasi mau beribadah, merasa kurang ibadah yang sudah kita kerjakan. Itu efek ilmu. Pegang. Jangan ditinggalkan. Tujuannya begitu memang. Wajar orang datang majelis ilmu berubah menjadi lebih baik. Wajar orang kalau ke tempat zina, diskotik, karaoke berubah jadi lebih buruk. Wajar. Makanya harus fahamin masalah-masalah seperti ini, teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya, ayat Al-Quran. Di dalam surah Az-Zumar, ayat 68-70. Kalau di buku yang saya pegang ini, halamannya 62. 61-62. Sama enggak? Sama ya. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'allah. Proses yang terjadi kiamat adalah adanya peniupan sangkakala. Ditiupnya sangkakala. Lalu semua yang di langit dan semua yang di bumi akan binasa kecuali yang Allah inginkan. Ini pernah saya jelaskan di pasal keempat kita tentang iman kepada malaikat. Bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah yang tidak kena dahsyatnya kiamat itu. Maksud dalam firman Allah, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah inginkan. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil. Jibril pimpinan para malaikat, Mikail adalah wakilnya, dan juga Israfil adalah peniup sangkakala itu sendiri. Kemudian semua malaikat penjaga surga, semua malaikat penjaga neraka, semua bidadari dan wildan mukhalladun, bidadara di surga, dan 8 pemikul arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Ini disepakati, hampir disepakati oleh ulama tentang mereka tidak masuk dalam pembinasaan dan masuk dalam firman Allah selanjutnya, illa man syaa Allah, kecuali Allah, siapapun yang Allah inginkan. Ini tiupan pertama membinasakan semua. Ada 2 kali tiupan sangkakala. Kemudian terjadi tiupan yang kedua, wa thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala itu yang kedua kalinya, baru mereka tiba-tiba bangkit dari kuburan. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Dan pada saat itu bumi akan diterangi dengan cahaya Tuhannya. Kemudian diberikanlah buku perhitungan amal masing-masing dan didatangkanlah para nabi-nabi dan saksi-saksi, diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dirugikan. Wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan setiap jiwa akan diberikan balasan yang telah mereka kerjakan dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi yang kita bahas sekarang adalah prosesnya. Proses pertama, terjadinya kiamat, peniupan sangkakala. Itu poin pertama. Peniupan sangkakala yang pertama. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 68. Kalau mau ditulis poinnya ya. Kemudian terjadilah pada saat ditiup sangkakala tadi, seluruh makhluk mati. Kecuali yang Allah inginkan, sudah saya jelaskan tadi. Dan terjadilah surah Zalzala tadi. Waktu ditiup sangkakala, bumi bergoncang. Dan semua gunungnya kecabut. Serta semua isi yang terkandung dalam bumi juga keluar. Selanjutnya dalilnya juga surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. Tetapi yang kita jadikan saksi bahasan dulu, terjadinya kiamat, proses terjadi kiamat. Poin 1 tadi ditiup sangkakala, poin 2 bumi akan tergoncang dengan kuat. Itu prosesnya. Dalilnya surah Al-Haqqah, lanjutannya itu ada di halaman 62 bagian pegang buku tentunya. Ayat 13, 14, 15 ya, sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Sampai situ dulu dalilnya tentang masalah proses kiamat. Dan pada saat sangkakala ditiup dan diangkatlah bumi juga gunung-gunung, kata ulama tafsir, berterbangan, melayang di angkasa. Lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Gunung-gunungnya tercabut, isi-isi kandungannya keluar semua, bumi melayang di udara, bumi juga melayang, lalu oleh Allah Azza wa Jalla dibenturkan sama-sama. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit karena hari itu langit menjadi lemah. Kata ulama tafsir, maksudnya terbelah langit adalah terbelah, kelihatan terbelah. Sehingga langit itu seperti susunan-susunan yang tersusun 7 lapis dan terbelah tengah-tengahnya. Sehingga pada saat seseorang mengangkat kepalanya ke atas, dia akan melihat langit-langit yang terlapis itu. Kalau kita sekarang kan cuma melihat langit pertama ini. Kalau terjadi kiamat berbeda. Buminya akan dibenturkan satu sama yang lain, kemudian ya, terbelahlah langit. Kalau lanjutan ayat dijelaskan, di setiap lapisan-lapisan langit tersebut ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk persiapan ya, mahsyar yang akan dibangkitkan manusia, jin, hewan-hewan semua di situ. Makanya Allah mengatakan lanjutan ayatnya di situ, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan kalian akan melihat malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsh rob mereka di atas kepala mereka. Sampai sini dijelaskan prosesi tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian kita lihat di halaman 66. Ini karena Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau mendatangkan dalilnya secara acak, karena intinya adalah bagaimana seseorang beriman tentang hari kemudian. Tapi saya coba menyusunnya, ya, upaya menyusun supaya lebih sistematis saja. Kita sudah jelaskan tanda-tanda kiamat kemarin, kecil dan besar. Kita sekarang menjelaskan prosesi terjadinya kiamat, dan kita nanti akan lihat prosesi pembangkitan dan timbangan amal dengan dalilnya masing-masing. Tadi dari ayat Al-Quran menjelaskan masalah dalil terjadinya proses kiamat. Kita lihat sekarang di halaman 66 ada hadis Nabi Muhammad SAW di footnote nomor 68 kalau yang pegang bukunya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2955. Kata Nabi SAW, ma bainan nafkhataini arba'un, di antara jarak dua tiupan trompet sangkakala ada jarak 40. Kata ulama tafsir 40 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan 40 hari. Berbeda pendapat di antara mereka, tapi yang jelas dikatakan 40, ya. Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul bagal. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan menurunkan air hujan dari langit yang membuat seluruh manusia akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Air hujan itu akan menimpa bumi yang tadinya sudah dibenturkan. Dan ini makna daripada dibenturkan, kata ulama, adalah dipukulkan satu sama yang lain. Jadi akhirnya gunung-gunung dan semua yang dikandung oleh bumi dan buminya disatukan, dihancurkan menjadi satu, dihantamkan jadi sehingga menjadi satu bagian lagi, tapi sudah tidak ada lagi gunung-gunungnya, sudah menjadi sebuah tanah yang sangat besar gitu kan, tidak ada lagi apa-apa di atasnya, kosong lompong. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan, mahsyar itu adalah sebuah lapangan yang luas sekali gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan kecil, lalu bagaimana dengan orang yang ada di kuburan? Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah buat mereka pada saat gunung-gunung tercabut, ya, itu mereka tidak terganggu jasadnya, gitu kan? Pada saat dibenturkan juga seperti itu. Dan ini kata sebagian ulama, itulah hikmahnya kenapa kuburan-kuburan itu disendirikan. Fitrah manusia, mereka taruh kuburan sendiri, pemakaman sendiri. Orang kafir, orang beriman, semua punya pemakaman. Jarang sekali ada orang mengubur dirinya di dalam sebuah rumah, gitu kan? Ada tapi jarang. Umumnya manusia di pemakaman. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, kuburan-kuburan ini tidak terganggu pada saat terjadi benturan tadi, karena tidak akan bentrok informasi dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalian kalau dimasukkan ke kuburan nanti, ya, itu tidak semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah SWT akan bangkitkan kalian. Jadi ulama menyatukan antara dalil-dalil dan mengatakan bahwasanya prosesi kiamat kalau terjadi, pembenturan itu pun terjadi dengan hikmah Allah, gunung-gunung akan dicabut, lalu Allah Subhanahu wa taala membenturkan kembali antara gunung-gunung tersebut dengan hikmahnya, benturan itu akan kembali ke lubangnya gunung-gunung itu. Jadi misal gunung A tercabut, Gunung Bromo misalnya tercabut, gitu kan? Maka dia akan kembali ke lokasi yang sama, terbenturnya ke lokasi yang sama, sehingga tadinya gunungnya menonjol, sekarang jadi rata sama tanah. Itu makna yang paling tepat dari pembenturan tadi. Karena kalau kita tidak ada penjelasan seperti ini dari para ulama, kita akan memahami benturan hancur semua berarti, termasuk kuburan-kuburan. Tapi dengan hikmah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi ini, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Di antaranya adalah gunung-gunung yang tercabut dibenturkan dengan bumi dan masing-masing terbentur ke tempat dia saja, tempat tadinya dia ada di situ, sehingga tidak menonjol lagi, tapi dia akan lebur dengan tanah sehingga menjadi datar semua muka bumi ini. Dan dengan seperti ini berarti, ya, kuburan-kuburan tidak akan terganggu. Tambang-tambang pun atau apapun yang dikandung oleh bumi yang keluar adalah di tempat-tempatnya. Keluar misalnya emas, segala nikel dan seterusnya, kemudian dia terhantam sendiri kembali ke tempatnya lagi. Sehingga semuanya ini akan menjadi sebuah nanti lapangan yang sangat luas, tanah yang luas. Lautan pun airnya akan habis. Tidak ada lagi di mahsyar, gitu kan? Bumi akan menjadi bumi yang berbeda. Karena semuanya akan datar, tidak ada sesuatu apapun yang di atasnya. Itu maknanya. Oleh karena itu, hadis ini menjelaskan setelah antara dua tiupan sangkakala yang 40 tahun tadi itu, dikatakan dalam hadis ini, lalu Allah turunkan hujan dari langit. Kalau yang kita fahami awalnya adalah bumi ini hancur semua sehingga berantakan, berarti Allah turunkan hujan kemana? Tapi kalau pemahaman kayak tadi saya bilang, masing-masing gunung kembali menghantam bumi di tempat dia, semua tambang, semua apa yang tertambang, tertanam dalam bumi, semua kembali ke lubangnya masing-masing. Cuma dia hancur, berlebur. Kemudian jadi datarlah bumi, lalu Allah turunkan hujan. Nah, hujan ini akan membangkitkan seluruh manusia dari kuburannya. Sehingga mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Tidak seorang pun, tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik, ini adalah proses kiamat sesuai dengan dalil yang kita ada di buku ini. Sekarang kita lihat proses selanjutnya. Proses pembangkitan. Proses pembangkitan ini kembali kepada dalil tadi. Yang pertama, proses pembangkitan adalah peniupan sangkakala yang kedua. Kan tadi proses penghancuran kiamat terjadi tiupan sangkakala pertama, ya kan? Dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita proses pembangkitan dimulai dari apa? Dari peniupan sangkakala yang kedua. Sebagaimana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ya, kalau tiupan pertama akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi, kemudian tiupan kedua akan membangkitkan makhluk. Kalau dalam ayat Al-Quran, tadi kembali kepada surah Az-Zumar ayat 68. Perhatikan bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di halaman 61. Wa nufika fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'allah. Pada saat ditiup sangkakala yang pertama, semua yang di langit dan di bumi akan binasa kecuali yang Allah inginkan. Lalu saksi bahasan kita proses pembangkitan adalah thumma nufikha fihi ukhra. Lalu ditiup sangkakala yang kedua kali. Apa yang terjadi pada saat itu? Fa idahum qiyamun yanzurun. Maka pada saat itulah ya semuanya bangkit. Berarti peniupan sangkakala yang kedua yang membangkitkan. Dan ini dikuatkan juga dengan hadis tadi ya, yang sudah kita sebutkan riwayat Imam Muslim, kalau akan ditiup antara dua tiupan tadi 40 tahun dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan. Berarti prosesi setelah tiupan sangkakala itu kan yang kedua untuk pembangkitan, Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamaan dengan itu air hujan. Jadi peniupan sangkakala yang pertama, yang kedua penurunan hujan yang akan menimpa seluruh tulang ekor manusia. Darinya lah dibangkitkan, mereka dibangkitkan. Jadi proses yang kedua dalam proses pembangkitan adalah setelah pertama peniupan sangkakala yang kedua, poin yang kedua adalah penurunan hujan untuk proses pembangkitan manusia. Kembali kepada hadis riwayat Muslim tadi. Lalu selanjutnya dikumpulkanlah manusia semua pada saat itu sesuai dengan nabinya masing-masing. Ini ada hadis Bukhari menjelaskan, tidak disebutkan dalam buku kita. Hadis ini berbunyi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua ya, kaum akan dibangkitkan bersama dengan nabi-nabinya. Ada nabi yang akan diikuti oleh beberapa orang, ada nabi yang akan diikuti oleh banyak orang, dan ada nabi yang akan datang sendirian, nggak ada pengikutnya. Karena memang kita sudah bahas di pasal beriman kepada nabi-nabi dan rasul beberapa pasal yang lalu, ada berapa nabi yang diutus oleh Allah? Masih ingat? Hah? Baru berapa bulan nih? Udah lupa. 120 ribu nabi. Di antaranya 313 rasul. 120 ribu nabi di antaranya 313 rasul ini berapa yang kita diceritakan dalam Al-Qur'an? 25. Berarti masih ada 100 ribu, 100 sekian ribu yang belum diceritakan nabi. Maka sangat wajar kalau Nabi SAW mengatakan ada nabi-nabi yang datang dengan beberapa pengikut, ada yang banyak pengikut, dan ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kaumnya tidak mau beriman, tapi tidak diceritakan kepada kita. Dan saya sudah bacakan juga ada ayat Al-Quran pada saat di pasal kita beriman kepada rasul-rasul, itu disebutkan oleh Allah SWT, minhum man qasasnahum alaika, wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada di antara nabi-nabi yang sudah kami ceritakan kepada Muhammad, ada juga nabi-nabi yang belum kami ceritakan kepadamu. Kita kembali kepada dalil tadi, masih dalam surah Az-Zumar, lanjutannya di halaman 61 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat manusia sudah bangkit semua, keluar dari kuburannya, tumbuh seperti tumbuhnya sayuran sampai utuh gitu. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudiyal kitabu wajia bin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Maka pada saat itu bumi akan diterangi dengan cahaya Tuhannya. Di sini kata ulama tafsir, sangat berhubungan dengan ayat yang lain tadi, pada saat langit terbelah, dan terbelah semuanya, langit itu terbelah menjadi dua, maka seperti ada ya belahan, sehingga manusia pada saat dibangkitkan, dia kalau ngangkat kepalanya ke langit, dia bisa melihat lapisan langit itu, dan dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Maka cahaya Allah Azza wa Jal akan menerangi seluruh langit sampai ke bumi. Itu yang dimaksud dengan dan bumi diterangi oleh cahaya Tuhannya pada saat itu. Lalu diletakkanlah kitab-kitab, buku-buku amal kita, gitu kan? Buku-buku amal, dan didatangkanlah para nabi-nabi serta saksi-saksi. Dan akan dihakimi di antara mereka dengan adil sementara mereka tidak terzalimi. Itu prosesi pembangkitan, ya kan? Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada ayat, ada hadis Nabi SAW. Di halaman 66, kita kembali ke 66. Ini sebenarnya tujuannya untuk kalau yang mau susun secara sistematis saja ya. Ini semua sudah jelas menjelaskan masalah hari kiamat, cuman supaya kita tahu satu persatu. Baik, prosesi juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, bagaimana manusia sudah dibangkitkan tuh. Di hadis halaman 66, tadi kan kita baca hadis antara dua tiupan sangkakala dan 40 tahun. Baik, ada hadis setelahnya, sabda Nabi SAW ketika beliau berkhutbah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, footnote nomor 69, nomor 2860 hadisnya. Ayuhan nas, hai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Sesungguhnya kalian pasti akan dibangkitkan di mahsyar, di hadapan Tuhan kalian, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak bersunat. Ala wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahimu alaihis salam. Ketahuilah, manusia yang paling pertama diberikan pakaian oleh Allah supaya tertutup adalah Ibrahim alaihissalam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ketahuilah juga akan didatangkan nanti sebagian orang dari umatku. Fayu'khadu bihim dhatal yamin. Lalu kemudian mereka sengaja diseret ke arah kiri menuju ke neraka. Ke arah kiri maksudnya menuju ke neraka. Fa'akulu, lalu saya berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, mereka-mereka ini dulu masuk dalam kategori sahabat-sahabatku. Fayaqul, maka dikatakanlah kepada Nabi SAW oleh para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Kata ulama hadis maksudnya adalah seperti kasus mani'u zakah. Kalau kita ikut rentetan sejarahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita akan temukan ternyata ada banyak suku-suku Arab yang masuk Islam di tangan Nabi SAW setelah pembebasan kota Mekah. Dijelaskan dalam surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, gitu kan? Pada saat kemenangan dari Allah datang dan kau lihat hai Muhammad manusia berbondong-bondong datang. Diceritakan setelah pembebasan kota Mekah, pasukan muslimin merebut Mekah, maka hampir seluruh, bukan cuma hampir seluruh jazirah Arab, suku-suku Arabnya datang menyerahkan diri, berbondong-bondong, ribuan orang datang masuk Islam. Sampai dikatakan Madinah penuh dengan manusia pada saat itu. Hanya datang ikrarin syahadat. Sementara definisi sahabat disebutkan oleh para ulama adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala, beriman, mengucapkan beriman pada beliau, dan meninggal dalam keyakinan itu. Berbondong-bondongnya orang masuk Islam ini, mereka ikut-ikutan banyak nih. Karena sukunya masuk Islam juga semua. Ikraran syahadat masal, mereka syahadat masing-masing sama Nabi SAW pulang ke kaumnya. Orang-orang ini ternyata setelah pembebasan kota Mekah, kita tahu hanya prosesinya sebentar. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Keluarlah dalam buku-buku sejarah kita dijelaskan suku-suku Arab yang menolak membayar zakat. Seperti kasus, ya ada juga orang yang mengaku sebagai nabi. Ada dua orang, Musailamah al-Kadzdzab dan Aswadul Unsi. Dua-duanya ini mengaku sebagai nabi setelah meninggalnya Nabi SAW. Bahkan Musailamah al-Kadzdzab itu mengaku sebagai nabi waktu Nabi SAW masih hidup. Di akhir hidup beliau. Maka tadinya mereka beriman, kemudian mereka murtad, tinggalkan agama. Ini perlu ditekankan ya, karena memang fakta lapangannya begitu. Banyak orang-orang Syiah menganggap ini buktinya, sahabat-sahabat ada yang kafir, hadis ini buktinya. Padahal sebenarnya bukan begitu fakta lapangannya. Bukan Abu Bakar, bukan Umar yang dimaksud. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semuanya ridwanullah alaihim, sahabat-sahabat yang mulia ini, mereka mempertahankan Islam. Dan kalau mereka semua murtad tidak akan sampai Islam kepada kita, gitu kan? Jadi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dasarnya pernah beriman pada Nabi SAW, tapi karena kelemahan iman mereka, mereka cuma syahadat lalu pulang, kemudian mereka menolak untuk melanjutkan keimanan mereka setelah kasus ya meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud dengan hadis. Saksi bahasan kita adalah manusia akan dibangkitkan pada saat itu dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan juga tidak bersunat. Ada riwayat Bukhari yang lain berbunyi, kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW menjelaskan ini, ya Rasulullah, kalau begitu orang saling lihat-melihat, laki-laki dan perempuan, telanjang, gak ada kaki, gak ada laki-laki, gak ada baju, semua dibangkitkan dengan kondisi begitu. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Gak ada lagi orang berpikir syahwat, kan gak ada lagi. Saya sudah pernah kasih gambaran nih, saya ingatkan kembali. Kalau misalnya Jakarta ini, insya Allah enggak, satu waktu ada satu kota diserang oleh pembunuh-pembunuh, perampok-perampok. Datang, semua orang yang ditemukan ditebas sama mereka, dibunuh. Orang lagi berlarian yang sana, lagi sakit yang sana, ditebas lehernya, darah-darah di mana-mana. Terus ada orang lali telanjang, kira-kira Bapak masih ada syahwatnya? Hah? Udah enggak. Jadi pada saat itu berbeda. Makanya belajar buku, kitab, dan hadis itu butuh ustaz. Gak bisa otodidak. Bayangkan kalau Anda baca sendiri hadis ini. Akan dibangkitkan manusia hari kiamat telanjang kaki, telanjang badan, tidak sunat. Laki-laki, perempuan. Sama nanti muncul di benak kita seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau gitu orang lihat-lihatan. Mungkin bahkan syaitan bisa menggoda kalau dia tidak punya pemandu. Mungkin mereka bisa berzina enggak? Mungkin mereka bisa gini dan seterusnya. Naudzubillah. Pemahaman yang salah. Yang gitu. Tapi di sini pemahamannya adalah Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis yang lain. Bukan seperti yang kau bayangkan wahai Aisyah. Pada saat itu sudah lain. Masing-masing orang menyelamatkan dirinya sendiri. Itu proses dibangkitkannya ya. Kemudian kita masuk sekarang dalil yang setelahnya adalah di halaman 68. Buka lembaran setelahnya. Lihat hadis di awal lembaran ini. Footnote nomor 74. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4308. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah pemuka atau pemimpin anak cucu Adam, dan perkataan ini tidak mengandung kesombongan. Bukankah untuk berbangga-bangga? Wa ana awwalu man tansyaqqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhr. Dan akulah orang yang paling pertama terbelahkan bumi kuburannya, gitu kan? Untuk dibangkitkan, dan dalam perkataan ini tidak ada kesombongan. Ini saksi bahasan kita. Berarti pada saat pembangkitan, yang paling pertama dibangkitkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Setelah bangkit semuanya, yang paling pertama diberikan pakaian siapa? Ibrahim AS. Begitu memahami dalilnya, urutannya. Kata beliau, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhr. Dan saya adalah orang yang paling pertama ya, memberikan syafaat dan diberikan atau diterima syafaatnya. Dan tidak ada kesombongan dalam perkataan ini. Waliwa'ul hamdi biyadi yawmal qiyamah wala fakhr. Dan bendera hamd, puji-pujian kepada Allah, ada di tanganku pada hari kiamat kelak. Dan perkataan ini tidak mengandung kesombongan. Tapi saksi bahasan kita adalah manusia yang paling pertama dibukakan bumi untuk pembangkitan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan dari setiap nabi-nabi, kan tadi saya bilang nabi berdiri di belakangnya para umatnya. Allah Azza wa Jalla juga akan pisahkan di setiap nabi yang di belakangnya ada kaumnya yang beriman dan yang kafir. Bahkan ulama mengatakan dibagi tiga. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang beriman tapi punya maksiat, akan masuk ke neraka dulu. Setiap nabi dan kaumnya, kaum-kaumnya akan dibagi tiga. Yang kafir langsung dimasukkan ke neraka. Gak ada lagi timbangan amal bagi mereka. Orang-orang kafir gak butuh timbangan amal. Karena gak ada manfaatnya buat mereka timbangan amal itu. Gak ada manfaatnya, sama sekali gak ada manfaatnya. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, pernah bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an, ini orang Quraisy yang terkenal sekali dengan kebaikannya, suka tamu, suka bantu orang, suka silaturahim di masa jahiliyah, suka sedekah, banyak yang dia buat. Kalau dalam Islam itu pahalanya banyak sekali. Tapi meninggal tidak sempat beriman. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bermanfaatkah buat Ibnu Jud'an itu? Ada manfaatnya enggak? Tidak ada yang tidak kenal kebaikannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak. Karena dia belum pernah beriman. Jadi kalau ada orang kafir, biar dia bersedekah 1 miliar, 10 miliar, enggak ada gunanya. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Itu dari syar'i menjelaskan masalah itu. Tapi kalau dia masuk Islam, ada kelebihan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dicatat di buku amalnya. Dia akan terima. Misal dia sebelum masuk Islam dia sempat sedekah 1 miliar. Gitu kan? Selama itu bukan hal-hal yang haram, misal bukan bangun gereja misalnya, emang dia bantu kegiatan sosial, dia buat jalan, dicatat di buku amalnya. Ditarik, gitu kan? Sesuai dengan surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuju kepada para raja-raja yang hidup di zaman beliau yang belum beriman. Kan ada surat-surat Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari Muhammad Rasulullah kepada ya yang agung rajanya Rum, raja Persia dan seterusnya, isinya berimanlah maka kau akan mendapatkan double pahala. Karena semua perbuatan baiknya akan ditarik dalam Islam, gitu kan? Akan ditarik menjadi amal yang baik. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat sudah dibangkitkan di mahsyar, Kemudian mulailah manusia diberikan pakaian. Mulai Ibrahim AS lalu seluruh manusia akan diberikan pakaian. Karena pada saat Allah Azza wa Jalla nanti datang menghakimi mereka, itu manusia sudah tertutup dengan pakaian. Cuman belum pernah saya temukan dalil pakaian apa yang akan dikasih. Allahu'alam. Yang ada nanti pada saat kita bahas surga dan neraka, baru ada penjelasan seperti apa pakaiannya penghuni surga, seperti apa pakaian penghuni neraka. Tapi kalau di mahsyar belum ada disebutkan dalil tentang seperti apa. Tapi hadis tadi yang kita bacakan itu, kalau manusia yang paling pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim AS, menandakan semua akan diberikan pakaian. Manusia akan dibangkitkan, dalam riwayat Bukhari disebutkan, tapi tidak ada juga di buku kita ini, laki-laki akan dibangkitkan seperti gambar ayahnya Adam, 60 siku ke langit, kurang lebih 27,5 meter. Dan semua wanita akan dibangkitkan seperti ibu mereka Hawa, 40 siku ke langit, yang berarti kurang lebih 17,5 meter. Semuanya sama, standar, semua perempuan sama, semua laki-laki sama. Dan setiap nabi akan di belakangnya kaumnya. Kaumnya pun dibagi tiga. Ada kaum yang kafir, ini spontan mereka akan digiring ke neraka udah. Dan ini malaikat-malaikat akan ada jumlahnya lebih banyak daripada manusia dan jin. Maka akan menggiring orang-orang yang kafirin. Tinggal di pasukan nabi-nabi nanti itu untuk menghadapi timbangan adalah ahli-ahli maksiat. Dan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, yang akan menghadapi timbangan amal adalah golongan yang kedua. Ada golongan orang-orang beriman yang masuk surga tanpa hisab, mereka nggak ada timbangannya lagi. Seperti misalnya ya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, nggak ada lagi timbangannya, karena semua dosanya sudah dimaafkan. Yang meninggal masih sebelum balik, nggak ada dosanya. Mereka masuk surga tanpa hisab tuh. Tapi atau orang yang rajin beristighfar dan taubat, sempat dia taubat terus setiap hari, seperti Nabi SAW yang menyampaikan kepada kita, saya beristighfar dan bertobat setiap hari 70 sampai 100 kali. Dia rutinkan, dia jaga diri dari dosa, maka bersih dosanya. Maka orang seperti ini juga masuk surga tanpa hisab. Enggak ada timbangan amal karena dosanya sudah habis. Tinggal orang-orang yang bermaksiat tidak sempat taubat, berzina, riba, apalah ya, segala macam yang memang butuh untuk ditimbang amalnya, mana baik mana buruk. Seperti itu gambarannya. Itu dalilnya kita lihat di dalam halaman 63 sampai 64 surah Maryam ayat 68 sampai 72. 68 sampai 72 di halaman buku kita halaman 63 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Demi Rabbmu hai Muhammad, maksudnya demi Allah ya, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama-sama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling jahannam dengan berlutut. Kata ulama tafsir, jin dan manusia semua dibangkitkan, iblis dan pengikutnya syaitan juga akan ada di situ. Kemudian khusus orang-orang yang kafir yang mengikuti syaitan akan digiring, ya, digiring menuju ke neraka jahannam. Perhatikan di sini dikatakan summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani itiya. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah. Tiap golongan maksudnya tadi nabi sama golongannya kan ada kaumnya. Nah yang kafir digiring, ditarik semua. Ini makna ayatnya. Ditarik kemana? Kata Allah, di tiap-tiap golongan akan diantara mereka yang akan kami tarik yang sangat durhaka dengan Zat yang Maha Pemurah. Maksudnya adalah orang-orang kafir. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Sampai sini kita tutup tahan dulu dalilnya. Karena ini sudah nanti bicara masalah prosesi lewatnya neraka menuju ke surga. Itu nanti kita bicarakan. Akan ada bahasan khusus masalah surga dan neraka. Jadi setelah bahasan tanda-tanda hari kiamat, prosesi kiamat, prosesi pembangkitan, Kemudian nanti akan ada pasal setelah ini, pasal ke-11 masalah azab dan nikmat kubur, gitu kan. Kita sebenarnya harusnya bahas dulu kematian, kuburan, kemudian baru pembangkitan. Tapi karena kita ikutin urutan buku ini, maka kita akan bahas kiamat sampai selesai proses timbangan amal, tinggal masalah surga dan neraka, itu nanti kita pending sampai di situ. Karena itu bahasan pasal ke-10. Pasal ke-11 direview kembali, masuk ke masalah prosesi kematian dan keadaan kuburan sebelum pembangkitan. Namanya, judulnya azab dan nikmat kubur. Setelah itu nanti kita tidak lanjutkan ke pasal ke-12 sementara. Kita akan bahas khusus surga dan neraka. Saya akan datangkan buku nanti khusus membahas surga dan neraka. Satu persatu kita bahas tentang penghuni neraka itu seperti apa, ya, bagaimana mereka dimasukkan ke neraka, pakaian mereka apa, makanan mereka apa, bagaimana keadaan gemuruhnya neraka pada saat itu. Kemudian setelah kita panjang lebar bahas itu, kita akan masuk ke dalam surga, gitu. Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, berarti di sini akan ditarik dari orang-orang yang kafir, dimasukkan ke dalam neraka, ya. Bukti yang lain kalau manusia akan didatangkan pada saat itu, prosesi pada saat pembangkitan sudah selesai, ditiupkan sangkakala, kemudian dibangkitkan semuanya, yang paling pertama dibukakan kuburannya dari Nabi Muhammad SAW, lalu semua manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat atau tidak terkhitan, lalu Ibrahim alaihissalam diberikan baju dan seluruh makhluk diberikan baju. Pada saat itu maka akan didatangkan timbangan amal. Timbangan amal. Dalilnya adalah surah Al-Anbiya ayat 47. Itu ada di halaman 62. Halaman 62. Al-Anbiya ayat 47. Sudah dapat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Sebuah hadis yang lain tidak disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah di sini, diriwayatkan Imam Bukhari, Allah akan datangkan timbangan yang memiliki lisan, bisa berbicara. Dan timbangan ini seluas pandangan mata. Jadi jangan dibayangkan seperti timbangan di pasar. Ini timbangan seluas pandangan mata. Karena semua amal kita dari kecil sampai tua ditimbang. Baik atau buruknya. Gitu. Makanya dikatakan sini, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi pun, pasti kami akan datangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pemberi perhitungan. Baik, selanjutnya, ada hadis Bukhari juga menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, pada saat ditimbang amal, mulailah maju kelompok yang kedua. Tadi saya bilang, nabi-nabi berdiri di belakangnya pada kaumnya, kan? Yang kafir langsung diseret, udah. Diseret, dilempar ke neraka udah, nggak pakai timbangan amal. Tinggal yang bermaksiat tidak sempat taubat, naudzubillah. Ini yang butuh ditimbang. Dengan ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tadi para syuhada, ada nabi-nabi, kemudian ada orang yang meninggal masih belum balik. Semuanya ini ada sendiri. Nah yang akan ditimbang amalnya, mereka akan maju satu persatu ditimbang amalnya, ditimbang amal masing-masing. Ditimbangan amal. Kata Nabi SAW, timbangan itu sangat tepat dan adil. Serta memiliki lisan. Bisa berbicara. Menghardik orang yang jahat, orang yang berbuat dosa. Dan memuji orang yang beriman. Dia bisa menghardik tuh. Ditimbanglah amal-amal kita semuanya. Orang-orang yang belum masuk tanpa hisab ini, ditimbang amalnya. Timbangan amal ini, saking adilnya, kata Nabi SAW, akan datang orang nanti hari kiamat dengan postur tubuh yang sangat besar. Seorang laki-laki dengan postur tubuh yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena postur tubuhnya seperti Adam alaihissalam. Bayangkan Nabi Adam itu, Bapak Ibu sekalian, tingginya 27,5 meter. 60 siku ke langit. Kurang lebih 30 meter lah. Ini kalau bangunan tembok kita ini misalnya sampai ke tembok atas itu 5 meter, ini baru 5 meter. Mungkin dari sini ke atap ini mungkin anggaplah 10 meter. Masih 3 kali lipat. Sama dengan masjid inilah. Kalau dari bawah kalau. Sampai ke atas ujungnya. Lebih tinggi dari badan. Dan dalam riwayat lain disebutkan lebar badannya 7 meter. Jadi makhluk yang luar biasa besarnya. Ya. Semua laki-laki akan seperti itu. Semua perempuan seperti Hawa. Gitu kan. Ada kata Nabi SAW, bayangkan kalau manusia sebesar bangunan ini, ini ya, naik ke timbangan. Kata Nabi SAW, akan datang seorang laki-laki hari kiamat, karena dia mau beratkan amal solehnya, dia naik loncat ke timbangan amalnya. Jadi ada timbangan amal baik, amal buruk. Amal buruk, amal buruk, amal baiknya dinaikin sama dia, supaya lebih berat. Kata Nabi SAW, tidak menambah sedikit pun dari beratnya. Tidak bisa. Dia cuma timbang amal saja. Manusia kah, batu kah, tidak ada yang naik. Jadi betul-betul satu keadilan yang luar biasa. Baik, ditimbanglah amal-amal tersebut. Nah, proses penimbangan amal ini Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang terjadi di situ. Proses penimbangan amal, sambil ditimbang amalnya, sambil Allah Azza wa Jalla akan ya, menyelesaikan urusan-urusan dia dengan makhluk. Sambil ditimbang amal, ini amal baik, amal buruk, bergunung-gunung misalnya. Nanti akan datang manusia-manusia yang punya masalah sama dia. Sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Hadis yang masyhur. Kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang habis dirham dan dinarnya, bisnis tapi habis dirham-dirhamnya. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang datang hari kiamat membawa pahala di timbangan amal nih. Sholat, puasa, zakat, hajinya dibawa semua. Tapi dari sisi lain, dia pernah caci maki orang yang ini. Dia pernah pukul orang yang itu. Dia pernah mengambil haknya orang yang ini. Maka mereka akan datang di hari kiamat di mahsyar, di timbangan itu, menuntut. Ya Allah, orang ini nih, yang lagi ditimbang amalnya, dia pernah mencaci maki saya, tidak sempat minta maaf. Diambillah pahala dia, dikurangin dari timbangannya, dikasih ke orang ini. Ya Allah, orang ini pernah ngambil utang sama saya, enggak bayar, diambil lagi. Ya Allah, orang ini pernah pukul saya, menghina saya, tidak minta maaf, tidak, diambil lagi. Terus begini. Nah ini sampai habis orang yang nuntut. Kalau sudah habis orang yang nuntut, baru kemudian ditimbang kembali tuh. Kan itu. Maka timbangan ini akan sesuai dengan apa yang dituntut tadi. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang nanti yang bangkrut benar adalah, banyak orang yang datang nuntut dia sampai pahalanya habis. Tinggal dosanya saja. Otomatis timbangan dosanya lebih berat. Karena ini habis pahalanya. Kata Nabi SAW, kalau masih ada yang datang nuntut lagi, ini sudah jelas habis semua pahalanya, masih ada yang nuntut, diambil dosa-dosanya penuntut, ditambahkan ketimbangan dia. Maka dilemparkanlah dia ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Jadi luar biasa, na'udzubillah. Makanya saya bilang tadi di awal pertemuan kita, jangan buat musuh. Jangan punya musuh Bapak Ibu sekarang. Sekarang ini ingat semua siapa orang yang pernah kita buat salah sama dia. Telepon minta maaf. Jangan tunda. Jangan merasa karena, oh saya lebih tua, oh saya lebih kaya, oh saya lebih begini, darah biru lah, darah merah lah, segala. Karena keturunan ini gak mau minta maaf, ini ngawur, bahaya nih. Tukang sapu jalan pun bisa menghabisi pahala kita. Hati-hati. Nah, anak, suami, istri, orang tua, paman, tante, semua ingat. Punya salah gak ya? Kalau boleh minta maaf, maaf ya saya minta maaf kalau ada salah. Kita tahu atau tidak tahu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hampir setiap hari pegang tangan pamannya Abbas dan mengatakan, paman maafin saya paman kalau saya punya salah. Ali bin Abi Thalib dapat jaminan surga. Pamannya itu. Jadi tidak usah. Bagaimana Ustaz kalau ada kerabat saya sengaja mutus hubungan? Ya dia putus hubungan, jangan ikut-ikutan bodoh. Jangan dia dosa, kita dosa. Oh, dia putus saya juga putus. Dia gunjing, saya juga gunjing. Ya dua-duanya masuk neraka. Jangan, kalau dia masuk neraka biarin dia saja. Orang tua saya Ustaz buang saya dari kecil. Gak pernah urus saya, tiba-tiba sudah dewasa saya tahu kalau ini ibu saya. Anggaplah buruk sekali. Pezina lah ibunya, macam-macam. Atau orang kafir gitu kan. Ayah saya ini gak pernah dulu cerain ibu saya buat masalah gitu. Baik, dia berdosa dengan perbuatannya. Anda jangan ikut-ikutan. Karena anak tetap harus bakti sama orang tua. Sejahat apapun orang tua kita, tetap kita wajib bakti. Hukum dari Allah begitu. Enggak putus bakti itu. Enggak bisa. Karena banyak orang begitu tuh. WhatsApp ke saya, Ustaz, ibu saya dari kecil saya dibuang, enggak pernah pikirin saya. Bahkan pergi sama laki-laki lain, tinggalin ayah saya. Masalahnya begitu. Sekarang tiba-tiba saya tahu kalau itu ibu saya berat mau berbakti. Enggak bisa. Enggak ada cerita berat nih. Hukum Allah harus berlaku. Kalau enggak ketemu hari kiamat, dibahaya. Maka jangan siapkan musuh. Semua yang kita pernah tahu punya dosa, punya salah, jangan nginap malam ini. Kecuali minta maaf. Maafin saya ya, kalau saya punya salah. Enggak ada masalah. Dan kata para ulama, kalau seseorang hamba sudah tulus minta maaf, maka insya Allah, Allah SWT akan bukakan hati orang-orang yang pernah dibuat salah itu untuk memaafkan. Kalau ada haknya, kita pernah ambil pulpen kah, teman sekolah kita dulu pernah kita curi pulpennya kah, pernah ambil apalah, pernah ambil sendalnya orang, apalah yang kecil-kecil, gitu kan. Sampai Imam Nawawi, perhatikannya jelinya, Imam Nawawi rahimahullah karena tidak mau punya musuh hari kiamat, tetangganya pernah kehilangan kambing. Kambingnya hilang nih. Imam Nawawi gak mau makan kambing 2 bulan. Gak mau beli kambing di pasar, gak mau makan kambing. Takut kalau kambing tetangganya itu yang dijual di pasar. Bayangkan tuh. Padahal ini belum tentu kan kambing cuma satu. Tapi jelinya tidak mau, hati-hati. Kalau kita kan sekarang tidak peduli masalah itu. Keluar dari masjid teman-teman, jangan injak sendalnya orang. Belum tentu dia mau terima tuh. Ada orang pakai uduk, basah-basah sendalnya. Mungkin sendalnya baru beli, sendal bagus. Dipakai basah. Untuk apa nih? Hati-hati dan untuk hari kiamat. Bisa cari gak orangnya? Nah ini masalah ini. Jangan buat masalah. Ini kadang-kadang kena keteledoran. Makanya kata Nabi SAW, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak akan dianggap beriman seseorang pada Allah sampai dia mencintai buat saudara apa dia cintai buat dirinya sendiri. Maksudnya apa yang kita tidak suka, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Harus jeli. Gitu kan? Ada namanya Bapak Ibu sekalian dalam Islam, muru'ah. Muru'ah itu menjaga kesucian hubungan dengan Allah. Itu muru'ah. Kalau dalam ilmu hadis, ulama-ulama hadis, perawi-perawi hadis itu, mereka menganggap mencoreng muru'ahnya kalau melakukan perbuatan yang makruh. Bukan lagi haram. Seperti ulama hadis itu, tidak pernah mereka berani minum sambil berdiri. Tidak pernah mereka, karena Rasulullah melarang. Walaupun hukumnya makruh. Sampai begitu mereka hati-hatinya gitu. Dan kalau ada perawi hadis pernah melanggar walaupun perbuatan makruh, itu dianggap ada corengan. Hadisnya dari sahih bisa jadi hasan tuh. Turun. Saking jelinya mereka menjaga kehormatan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka harus jeli. Dan memang begitu cirinya orang beriman. Tidak pernah musuh. Oh tetangga saya orang kafir Ustaz. Jadi saya biasa buang sampah sembarangan depan rumahnya. Parkir mobil tutup pintunya orang. Gak bisa. Tetap salah. Gak boleh. Itu dosa. Bagaimana dengan orang kafir yang kita zalimi? Hari kiamat dia tidak ambil pahala kita. Tetapi dikurangin kadar pahala kita sesuai dengan kadar dosa itu. Orang kafir pun tidak boleh dizalimi. Kan gitu? Orang tua kita yang kafir, saya tidak bakti. Dosa. Berapa kadar dosa yang Allah tentukan durhaka pada orang tua, berapa kadar dosa ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla tentang ambil haknya orang, misalnya kita pernah ngambil buahnya orang misalnya. Kadar dosanya Allah lebih tahu. Maka kalau dia orang kafir, Allah kurangin pahala kita. Dibuang sesuai dengan kadar itu. Kalau yang menuntut orang beriman, orang muslim dikasih ke dia pahalanya. Tetap habis pahala kita. Makanya jadi orang beriman yang baik-baik, enggak punya masalah sama orang. Ini yang suka emosional, marah-marah dengan pasangannya, marah-marah dengan anaknya. Untuk apa ini? Apa manfaatnya? Sudahlah, urusan dunia sabar dikit, laluin. Ini tunggu mati masuk surga. Jangan masuk ke neraka, ini bahaya. Karena kalau kita punya masalah sama orang, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sendiri tidak perbaikin dan kita berharap nanti satu waktu gampanglah anak saya minta maafin kalau saya mati. Kalau iya, kalau enggak. Kan berbahaya ya. Jangan bermain dengan api neraka nih. Kita bermain dengan korek gas kecil saja sudah panas, apalagi bermain dengan api neraka. Jangan main-main. Ya, ringankan timbangan kita hari kiamat. Bahkan kalau perlu masuk surga tanpa hisab tuh. Baik. Selanjutnya, setelah timbangan amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membagikan buku-bukunya. Berterbanganlah buku-buku amal. Nah, buku-buku amal ini akan berterbangan dan akan diberikan kepada semua makhluk. Sebagian ulama mengatakan, orang-orang kafir yang akan digiring ke neraka itu, mereka sebelum digiring, dilempar ke api neraka, pada saat sudah dipisahkan dengan orang-orang beriman, maka akan berterbangan buku-buku mereka terlebih dahulu. Dan mereka akan menerima dengan tangan kiri mereka. Karena mereka sudah tidak butuh lagi ditimbang amalnya, jadi bukunya dikasih duluan. Dan mereka tahu kalau mereka akan masuk neraka karena buku diterima dengan tangan kiri. Nanti kita bacakan dalilnya, masalah ini. Kemudian, buku-buku amal orang yang masuk surga tanpa hisab dengan buku amal orang yang tadi ditimbang itu diberikan setelah timbangan amal selesai. Setelah timbangan amal selesai. Karena orang-orang yang masuk surga tanpa hisab pun, itu mereka tidak masuk surga kecuali setelah selesai proses hisab. Jadi mereka bukan masuk surga duluan. Nanti akan kita jelaskan pada saat membahas panjang lebar tentang surga dan neraka. Nanti akan setelah timbangan amal selesai tuntas semua, barulah Allah Azza wa Jalla datangkan neraka di depan mata semua orang pada saat itu. Dan manusia dihadapkan antara mereka, neraka dan surga di ujung sana. Jadi penghuni surga pun kalau mau masuk surga harus lewat neraka. Tidak bisa enggak. Itu ada dalilnya, nanti akan kita bacakan ayat Al-Quran. Itu nanti akan kita lewati. Gitu kan? Makanya orang-orang beriman, termasuk para nabi-nabi, mereka melewatin sirat namanya. Sirat itu dibentangkan di atas neraka. Semua pasti lewat. Orang beriman, nabi-nabi pun akan lewat. Orang-orang yang tadi ditimbang amal, yang ada dosanya akan lewat. Sedikit saya tambahkan di sini, Bapak-Ibu sekalian. Nanti, ini bahasanya sebenarnya bahasan surga ya. Nanti setelah seseorang melewatin sirat, kemudian dia tiba di ujung sana, sudah di depan surga, ada sebuah wilayah luas, lapangan luas namanya Kantara. Kantara ini sebuah lapangan luas yang dimana ahli surga akan saling membersihkan ya masalah-masalah yang masih ganjal di antara mereka. Seperti misal, ada si A sama si B. Kenapa? Ada si A sama si B. Si A sama si B ini misalnya punya masalah nih, anggap seorang muslim sama muslim yang lain. Ditimbanglah amal, ternyata si A ini pernah mengambil haknya si B. Misal pernah mengambil sesuatu, akhirnya dari 100 ribu pahala si B, ada 1000 pahala yang akan diambil, dikasih kepada si A. Karena si A ini pernah dizalimi di dunia. Tapi ternyata setelah timbangan amal, ternyata si B sama si A lolos sama-sama masuk surga. Sama-sama lolos masuk ke dalam surga. Nah, mereka akan ketemu tuh. Ketemunya di Kantara. Di sini si A sama si B akan dibersihkan hati mereka. Sehingga tidak ada lagi tuntutan gitu. Enggak ada lagi tuntutan. Enggak ada lagi hal yang memberatkan hati mereka pada saat mereka masuk ke dalam surga. Jadi bisa saja orang bertemu cekcok pada saat lagi ditimbangan amal. Termasuk bisa terjadi antara suami istri, orang tua sama anak. Makanya Allah mengatakan yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pada saat itu, gitu kan? Maka akan ya seseorang lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Dia akan lari, enggak mau bertemu. Karena bisa saja si anak bilang, ini ayah saya enggak didik saya nih. Ini ibu saya dulu gini nih. Atau bisa orang tua mengatakan ini anak saya tidak bakti. Saudara bilang sama saudaranya begini, suami bilang sama istrinya ini istri saya ini enggak gini. Istri mengatakan ini suami saya tidak begini dan seterusnya. Maka mereka akan lari satu sama yang lain. Tapi itu akan terjadi. Jadi biasa cekcok di situ. Tapi Allah Azza wa Jalla akan datangkan, lari kemana pun akan didatangkan. Sampai kata Nabi SAW pada saat menjelang timbangan amal, akan datang seorang suami berkata pada istrinya, wahai istriku, saya sudah lama, selama di dunia saya selalu membantumu. Saya telah memberikan nafkah, memberikan perlindungan dan semuanya. Tetapi dia bilang, saya ingin sekali atau membutuhkan setengah pahala. Mungkin kau bisa bantu saya. Minimal membalas jasa saya selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berumah tangga dengan kamu. Kata istrinya, kata Nabi SAW, Kau memang benar, sudah baik dengan saya, sudah baik dengan saya. Tetapi saya juga takut kalau saya kasih setengah itu, kemudian saya ditimbang, lalu kemudian saya masuk neraka. Maka dia gak kasih suaminya. Didatangkan juga sebaliknya, seorang istri yang akan berkata pada suaminya, hai suamiku, saya sudah lama berbakti dengan kau, selalu masakin, cuci baju, jaga anak, dan seterusnya selama hiduplah. Saya selalu bakti. Maka bisa gak kau bantu saya dengan setengah pahala? Kata suaminya, saya akui kebaikan wahai istriku, memang betul kau dulu bakti. Tapi saya juga takut kalau kau ambil setengah pahala, saya timbang malah saya kurang. Karena orang butuhnya dengan pahala pada saat itu. Jadi timbangan amal ini tidak main-main. Berat penentuan ke surga atau ke neraka. Harusnya diketahui masalah-masalah seperti ini. Baik, setelah itu, setelah timbangan amal, maka akan ada, maaf, penerimaan buku tadi ya. Kita baca lanjutan ayatnya, itu dijelaskan di dalam Al-Haqqah, tadi dari ayat 13 sampai 34 itu ada di halaman 62 sampai 63. Tapi di potongan ayat pertama 13 sampai 16 sudah kita bahas tadi dalam prosesi pembangkitan. Saya baca langsung ya. Atau saya ulangi dari awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Pada saat ditiupkan sangkakala dengan tiupan yang satu, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Maka akan dibenturkan antara bumi sama gunung-gunungnya menjadi satu. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, pada saat itulah terjadi hari kiamat. Wan syaqqatis sama'u fa hiya yauma idzin wahiyah, dan pada saat itu langit ya terbelah karena pada saat itu langit menjadi lemah. Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah, dan pada saat itu ya di seluruh penjuru langit ya ada malaikat-malaikat. Dan hari itu 8 malaikat menjunjung arsh Rabbmu di atas kepala mereka. Yauma idzin tu'radu la takhfa minkum khafiya. Pada saat itulah, pada hari itulah seluruh segala sesuatu keadaanmu ya yang tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Artinya semua akan dibuka. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Maksudnya di sini adalah orang yang masuk surga tanpa hisab menerima juga kitab dengan tangan kanan. Juga orang-orang yang sudah ditimbang amalnya, ternyata amal solehnya lebih berat, maka dia juga terima buku dengan tangan kanan. Semuanya dengan gembira mengatakan, ini buku saya, coba lihat nih, gitu loh. Dia membanggakan buku amalnya yang dia terima. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku sangat yakin bahwasanya sesungguhnya aku telah menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya aku sudah berhasil lolos. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi insyatir radiyah. Karena hasil itu orang tersebut dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya sangat dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Makanlah dengan puas, makan dan minumlah dengan puas. Disebabkan amal yang telah kalian kerjakan di hari-hari sebelumnya, maksudnya di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayakulu ya laitini lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, orang-orang kafir, dan orang yang beriman tapi ditimbang amalnya, amal buruknya lebih berat, akan masuk neraka. Dua golongan ini, maka mereka mengatakan, coba seandainya saya belum menerima buku saya. Walam adrima hisabiyah, coba juga saya tidak tahu ya hisab saya apa. Ya laitaha kanatil qadiyah, coba seandainya kematian itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Maksud coba waktu saya mati dunia, udah habis tuh, gak ada lagi pembangkitan, gitu kan. Ma agna anni maliyah, ini bagi bapak ibu yang sibuk dengan hartanya nih. Dia akan mengatakan, sesungguhnya hartaku tidak memberi manfaat kepadaku. Mana itu miliar-miliaran tuh? Mana yang di rekening ini? Mana mobil mewah itu? Mana rumah yang mewah? Sudah enggak ada ya. Dia katakan, halaka anni sultaniyah, semua kekuasaanku sudah hilang, enggak ada lagi. Mana dulu pegawai-pegawainya, mana dayang-dayangnya, mana pembantunya, mana supirnya? Enggak ada semuanya. Bisa saja mereka sudah selamat ke surga. Allah berfirman kepadanya setelah Allah berikan kesempatan dia ngomong nih, orang-orang yang menerima dengan tangan kirinya tadi. Dia mengatakan, Allah mengatakan khuduhu fagulluh, ambil dia dengan cara paksa, belenggu dia tangannya ke lehernya. Thumma fi silsilat thummal jahima sallu, kemudian masukkan dan lemparkan mereka ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta ya. Tingginya Nabi Adam berapa hasta? 60. Berarti rantainya lebih besar dari tubuhnya, gitu. Kata ulama tafsir, 70 hasta maksudnya adalah dari kepala sampai ke kaki dirantai. Enggak bisa bergerak. Dikatakan alasannya kenapa Allah siksa begitu, innahu kana la yu'minu billahil azim, karena dulu dia tidak pernah beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia dulu tidak pernah mendorong orang lain untuk memberikan makan. Tapi ini tentu sudah sampai pada tingkat neraka, masuk ke neraka itu akan ada bahasan sendiri. Saksi bahasan kita adalah akan ada penerimaan buku dengan tangan kanan dan tangan kiri, gitu kan? Itu yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Kemudian juga dijelaskan tentang prosesi timbangan ini. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat di halaman 66 sampai 67, nyambung di halaman 67. Footnote nomor 70 ya, di bawah tulisan kecil 70, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2417 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena adanya Imam Muslim berarti sudah jelas hadis ini sahih. Karena riwayat Bukhari Muslim disahihkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nabi SAW mengatakan, لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. Kalau sudah proses timbangan, gitu kan, maka akan ada dua hal yang terjadi. Dialog antara dia dengan Allah Tuhannya, dan dialog antara dia dengan orang-orang yang masih punya masalah dengan dia. Setelah selesai urusan dia dengan makhluk-makhluk ini, maka akan terjadi dialog antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari juga, sesungguhnya seseorang di antara kalian akan melihat Tuhannya pada hari kiamat di mahsyar seperti melihat cahaya bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Dan seseorang di antara kalian akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Dalam bahasa apapun Allah pencipta. Maka dia akan mengadili orang tersebut sesuai dengan bahasanya. Kemudian kata Nabi SAW, tidak akan beranjak dua telapak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya padanya tentang empat perkara. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Maksudnya umur ini waktu hidupnya. Ini bapak ibu dari pagi sampai malam buat apa aja nih, baik atau buruk. Itu yang ditanya sama Allah. Kamu ngapain aja tuh? Yang saya kasih kamu udara, kamu hirup oksigen gratis, lapar tinggal makan, sedikit ada pekerjaan, dapat uang, kamu bisa beli kendaraan. Waktu itu dihabisin buat apa tuh? Ya. Makanya orang beriman tidak pernah membuang-buang, menyia-nyiakan waktunya. Jangan kosong. Dari pengajian begini naik di mobil nanti dengar lagi ceramah. Jangan kembali kepada kemaksiatan. Ya, di jalan kalau memang pakai motor bisa pakai headset. Bisa dengar ceramah-ceramah. Banyak di MP3, di YouTube, sudah banyak. Dengar tilawah Al-Quran, jangan kosong. Daripada mengkhayal, lihat helmnya orang warna apa, mobilnya merek apa, enggak ada gunanya. Gitu kan? Sebentar lagi setan bisikin kita, tuh orang pincang, tuh orang begini, tuh orang kotor. Ribut dengan keadaan orang. Bagaimana caranya kita minta maaf tuh hari kiamat? Ada orang begitu, terbawa dengan setan. Jangan. Kita kalau mau melawan setan, melawan yang paling hebat adalah penyerangan. Bahkan kata sebagian pakar bela diri mengatakan, itu bertahan yang paling hebat adalah menyerang. Jadi kita jangan terus saja auzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak, memang kita sibukkan diri dengan amal soleh sehingga setannya sibuk. Jangan kita yang tersibukkan dengan dia. Karena setan akan menguasai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia dalam keadaan kosong. Kalau Bapak Ibu gini lagi gencar dengerin ceramah, pulang nanti dengar lagi ceramah, dia enggak bisa, susah. Dia mau nyerang dari mana nih? Paling tinggi yang dia bisa kerjakan mengurangi pahalanya. Paling tinggi. Enggak bisa yang lain, gitu kan? Tapi kalau kita lagi lihai-lihai, duduk di rumah lagi kosong, mulai pegang remote TV, sinetron ini ke sinetron ini, film ini ke film ini. gosip ini ke gosip itu. Dosa lagi. Dan ini bahaya. Nonton gosip itu dosa besar. Jangan tonton. Syaitan masukkan kita dalam diri kita, lalu cerita sama orang lain tentang artis itu, tentang orang itu. Bagaimana caranya minta maaf? Bisa ketemu. Berat itu. Untuk apa siapin musuh? Makanya tutup, jangan dilihat. Udah jangan dilihat tuh. Emang kenapa kalau gak nonton TV? Matanya buta. Tangannya putus. Kakinya pincang. Enggak, malah lebih tenang hatinya. Coba seminggu jangan nonton TV, coba. Oh, saya butuh informasi, Ustaz. Baca koran. Di HP bisa kita cari informasi. Karena masalahnya mudaratnya besar. Susah kita mau katakan, oh ada baiknya. Ada baiknya, tapi mudaratnya lebih besar. Dan ingat, padatkan waktu kita dengan amal saleh. Dari kegiatan-kegiatan. Makanya Allah buatin program tuh. Ada sholat lima waktu. Ada sholat sunnah qobliya ba'diyah. Ada sholat duha. Ada sholat malam. Ada program baca Quran. Ada program jenguk orang sakit. Program, karena kalau manusia kosong itu lalai, susah, kita lemah. Sekali misalnya pengajian libur, gak ada, terus bapak ibu duduk di rumah, nonton TV tuh atau buat apa. Kalau kosong lemah, setan masuk. Jangan, cari kegiatan. Di sini lagi libur, cari kegiatan lain. Ceramah yang mana, datangin yang lain gitu. Atau dengar ceramah di rumah, baca buku, cari kegiatan positif. Jangan biarkan kita berlihai-lihai. Itu gak ada. Nabi SAW tidak pernah membiarkan waktu beliau kosong. Begitu juga dengan para sahabat. Sibukkan diri, terus menerus. Saya kadang-kadang subhanallah kalau satu hari gak ada ceramah. Pernah saya kurang enak badan, istirahat di rumah. Rasanya gak enak sekali gitu. Gelisah luar biasa. Gak nyaman bener nih. Gitu ya. Padahal gak buat apa-apa. Gak buat apa-apa. Di rumah saya kalaupun ada TV, maka nontonnya Roja, Wisol, Insan TV. Gak ada yang lain. Gitu kan. Duduk pun putar Islam gitu. Tapi waktu itu saya merasa sayanya tidak bergerak. Saya sebenarnya kalau lagi ceramah begini, seperti Bapak Ibu kalau datang, saya sedang mengecas diri saya, sebagaimana Anda mengecas diri Anda. Berkumpul dengan orang-orang soleh dan komunitas yang baik akan mengecas kita. Kapan kita duduk sama orang buruk, sekali saja bahaya tuh. Karena satu kisah yang dia ceritain tentang zinanya tadi malam, tentang musik yang sedang dia nikmatin, sudah cukup berpengaruh beberapa hari buat jiwa kita tuh. Sudah cukup. Bahaya sekali. Sekali kita hadir majelis salim, ada satu kisah yang baik disampaikan atau satu perkataan imani yang baik, bisa mengubah hidup kita seterusnya. Maka hati-hati, ya. Harus hati-hati. Karena ini ada hisab hari kiamat. Dan pelajaran yang paling besar mempelajari hari kiamat, di awal pertemuan saya jelaskan, adalah membuat, menanamkan kesadaran dalam jiwa setiap manusia mukmin untuk tidak fokus dengan dunia. Lewatin saja. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah dunia. Bagaimana dengan orang yang berlebihan dalam dunia? Kata beliau, ini orang-orang yang tidak faham tentang dunia. Dunia itu seperti ya, seperti orang yang sedang masuk ke dalam, maaf, WC, kata beliau. Menyelesaikan hajatnya, pergi. Seperti itu dunia. Jangan lama-lama di situ. Jangan habisin waktu yang tidak ada manfaatnya. Umur akan ditanya. Waktumu kamu pakai apa? Dari jam sekian sampai jam sekian. Sampai ulama hadis mengatakan, kalau yang sekarang merincikan, mengatakan bahwasanya per detik hidupmu ditanya. Nafas yang kita hirup sekian juta kali dan yang kita keluarkan akan jadi saksi hari kiamat. Saya waktu dihirup oleh orang ini saya nafas yang satu juta kali, dia sedang begini. Kedipan mata, cahaya yang ditangkap, ini cahaya yang sekian memberikan kesaksian. Orang tidak bisa lepas hari kiamat tuh. Berat gitu. Makanya harus hati-hati. Yang kedua, an ilmihi ma amila bihi. Dan tentang ilmunya, apa yang sudah dia lakukan. Ilmu dipraktikin dan diajarkan. Jangan mau masuk surga sendiri. Mau ke masjid, ada orang dekat-dekat rumah kita, bapak-bapak terutama, jangan ke masjid sendirian. Pak, sholat pak, sudah azan. Itu saja. Ucapin apa beratnya itu. Syaitan bilang nanti tersinggung. Mana orang tersinggung diajak sholat? Itu syaitan saja itu. Ayo sholat. Saya kalau mau ke masjid dekat rumah saya, pak, sholat pak, duhur. Kalau jauh, dalam hati. Ya Allah berikan hidayah mereka. Minimal. Karena kita disuruh ingkar mungkar minimal dengan hati. Minimal. Gak bisa dengan yang lain. Ada orang enggak. Pokoknya dia jalan sendiri. Bekerja sendiri untuk ibadahnya. Baik buat dia. Tapi hari kiamat berbahaya. Ada sebuah hadis yang berbunyi. Akan datang orang-orang yang berbuat kemungkaran pada hari kiamat. mencekik leher orang yang melihat mereka berbuat kemungkaran. Dan berkata, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat mungkar, tidak diingatkan. Kita bahaya sekali. Saya kadang-kadang kalau ingat hadis ini, subhanallah, luar biasa gitu. Ya. Berusaha setiap jalan, ada orang tidak pakai jilbab, ya Allah berikan hidayah. Ada orang yang merokok, ya Allah berikan hidayah. Kita berdoa. Karena kalau tidak, berbahaya hari kiamat kan. Dan ini memang sebuah sistem Allah buat supaya kehidupan manusia jadi baik. Karena kalau tidak pakai sistem, kita jadi kacau semua nih. Makanya diikat dengan sistem, ada aturan-aturan. Jadi kita harus hati-hati. Ilmunya amalkan. Majelis ilmu belajar, sudah tahu, amalkan. Banyak orang sudah tahu tentang sholat malam, tidak pernah sholat malam. Kenapa? Ngantuk. Sampai kapan mau alasan ngantuk nih? Ada orang tidak pergi haji dan umrah. Kenapa? Rame. Padat di sana. Terus mau nunggu kosong kapan? Orang semua sudah dapat pahala, kita, oh gak bisa, sampai tua baru nyesel. Nah, saya pernah nasihatin teman saya itu, orang Madinah. Saya datang Ramadan, bimbing umrah, kemudian saya ketemu sama dia. Saya tanya, akhirnya itu sudah umrah belum? Dari Madinah tinggal naik mobil, 4 jam, 5 jam saja. Dia bilang, belum akhi. Kenapa? Ah, Mekah padat. Saya bilang, kalau ente mau tunggu Mekah kosong, tunggu hari kiamat. Apa bakal terjadi? Harus segera. Satu hal juga, usahakan kita selalu mengisi diri kita, mengisi setiap kantong-kantong dan peluang-peluang amal soleh. Jangan sia-siakan. Contoh begini, banyak orang di antara kita, ini contoh sederhana, ibu A sama ibu B, misalnya bapak A sama bapak B, saya kasih contoh dua-duanya, lagi di mobil berdua, si A sama si B. Lewat di lampu merah, ada orang miskin ketuk kacanya. Dibukalah oleh si A pemilik mobil, dikasih 10 ribu rupiah. Yang umumnya kalau bapak ibu jadi posisi si B, apa yang bapak ibu lakukan? Hah? Kok diam semua ini? Kalau bapak ibu jadi si B, kita numpang di mobilnya teman si A, begitu ada orang ketok pintu, orang miskin, dibuka, dikasih sama dia 10 ribu. Yang bapak ibu lakukan biasa kalau di posisi B, apa? Hah? Banyak orang, bapak ibu sekalian, oh kamu sudah kasih, sudahlah. Ini sama saja orang lihat emas depan matanya, dia kasih temannya. Ikut di situ. Biarpun teman kita sudah kasih, dia sudah kasih 1 juta pun, keluarin juga 1 juta. Dia dicatat buku amalnya, kita belum dicatat. Ini banyak orang begini nih, lihat amal baik depan matanya, lihat makanan enak, enggak dimakan. Kenapa nih? Maksud saya di sini adalah, jangan sia-siakan peluang-peluang amal soleh itu. Jangan cuma tahu puji-puji. Ibu saya rajin sholat malam. Itu ibu kamu. Kamu? Ayah saya seorang ustadz. Itu ayah kamu. Kamunya apa? Gitu. Makanya kata Nabi SAW, jangan seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Dulu saya waktu masih bujang, waktu masih gadis di SMA, saya selalu ajak teman-teman saya sholat malam. Aman kok. Ada sekretaris gak tidur catat. Gak digaji lagi. Di pundak kanan kita. Lengkap hari kiamat nih. Dilihatin. Gak usah khawatir. Sekarang, besok, lusa, setiap hari ada buku amal. Pepatah bahasa Arab yang bijaksana berbunyi, Bapak Ibu sekalian. Laisal fata man yakulu kana abi kada wa kada. Bukan seseorang yang cerdas yang berkata, dulu ayah saya begini dan begitu. Ayah saya kiai, ahli saya ahli ibadah, ibu saya begini. Diceritain, saudara saya ini. Iya mereka, kamu. Gitu kan? Dia bilang begitu saja. Walakinnal fata man yaquluha anata. Tapi seseorang yang cerdas yang mengatakan, ini loh saya. Dia bahasakan pada diri dia sendiri, saya nih. Orang lain sudah. Ini teman saya ini hafal Quran. Teman kamu. Kamu sendiri. Gitu kan? Ini teman saya suka khatam Quran nih, Masya Allah seminggu sekali. Kamu sendiri? Mending kalau setahun sekali. Gitu kan? Jadi kita harus jeli. Gitu kan? Ada kaidah dalam masalah ibadah yang ulama katakan dalam masalah ibadah seseorang harus mendahulukan dirinya dari orang lain. Pernah ada orang tanya saya begini, Ustaz, saya udah umroh, terus ada saudara saya belum umroh, mana lebih baik, saya umroh lagi atau saya umrohkan buat dia? Jawabannya, umroh buat kamu. Loh kenapa? Saya mau berbuat baik. Pertanyaannya, apa umroh yang kemana sudah ada jaminan diterima? dia gak ada kemampuan, gak ada urusan itu. Dia gak ada urusan, dia belum ada mampu, ya sudah, tidak ada hukum bagi dia. Kita mampu, gak bisa. Lain kalau misal orang tua kita, kita ingin bakti, ada hukum syar'i kan, bakti dengan orang tua. Itu pun kata ulama, dia harus haji duluan. Dia harus kerjain dulu, yang kedua baru dia kasih kesempatan orang tuanya. Gak bisa. Kalau dia mati tiba-tiba pada saat itu, gak bisa. Saya pernah di dekat rumah saya, di Condet, biasa kalau azan saya usahakan on time, berusaha untuk datang tepat waktu. Subhanallah, satu waktu saya masuk masjid dekat rumah, iqamah. Saya lihat saf kedua pertama tinggal ada 2 atau 3 kosong di pinggir, orang-orang lagi pada jalan. Ini kalau di Saudi, mustahil udah. Sebelum azan, sebelum iqamah, masih azan, udah penuh tuh saf pertama, susah kita cari tempat. Maka saya percepat langkah saya sedikit. Waktu saya agak cepat jalan, sempat saya lewatin ada beberapa bapak-bapak yang kasih saya isyarat, silakan, silakan Pak, disuruh maju ke saf pertama. Perbuatan mereka niatnya baik supaya saya dapat saf pertama, gitu kan? Mengalah, tapi ini salah dalam agama. Mestinya dia masuk dulu di saf pertama, masih ada lowong baru suruh orang lain masuk. Nah, itu yang benar. Dia dulu dapat buat dirinya. Jangan kasih orang lain. Ya? Jadi jangan sampai kita memotivasi orang atau mendukung orang, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Sama saja orang mendapatkan makanan enak, dia hilang laparnya, kita mati kelaparan. Harusnya begitu. Ditanya ilmunya kemana. Kemudian yang ketiga, wa an malihi aina ainak tasabahu wa fima anfaq. Dan hartanya, dari mana asalnya dan kemana dia keluarkan. Sumbernya halal atau tidak, keluarkannya kemana? Ini yang paling buruk kata ulama adalah sumbernya sudah haram, larinya ke haram. Ini luar biasa. Dari riba, dari hasil curi, dipakai zina lagi. Ini luar biasa. Ini yang pertama paling buruk. Yang kedua yang buruk adalah sumbernya haram, dilalikan kepada yang baik. Seperti misalnya uang korupsi dipakai umrah. Ini buruk ini. Gak diterima sama Allah. Kata Nabi SAW, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, tidak terima kecuali yang baik. Gak bisa diterima. Ini yang kedua buruk nih. Ada yang ketiga, sumbernya ya baik, tadi kan sumbernya buruk nih. Dari uang korupsi, larinya baik ke umrah. Ini gak boleh diterima, gak diterima. Ada orang sumbernya halal. Hasil kerjanya, bisnisnya, larinya ke haram. Larinya ke zina. Ini juga gak boleh. Harus sumbernya bersih, larinya bersih. Baru bisa. Jadi teliti dari mana uang yang saya pakai ini. Harus sumber yang bersih, larinya juga kebersih. Harusnya begitu. Kemudian di sini ingat, kata ulama, satu-satunya dari 4 perkara ini yang ditanya dari mana sumber dan kemana, hanya harta saja. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan tutup mata dengan uang-uang haram. Haram-haram tinggalkan. Sebesar apapun, tidak usah terpengaruh. Para ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in, sampai mereka menolak jabatan khalifah, menolak jabatan hakim yang punya banyak. Kalau kita sekarang mengatakan jabatan basah, banyak duitnya itu. Nolak, gak mau, karena takut hari kiamat. Berbahaya, tanggung jawabnya berat. Yang terakhir, wa an jasadihi fima afla, dan jasadnya ya untuk apa dia manfaatkan. Bayangkan jelinya. Badannya Bapak Ibu dipakai kemana, kakinya melangkah kemana, tangannya pegang apa, lisannya ucapin apa, matanya lihat apa, telinganya dengar apa, semua. Perawatannya pakai bahan-bahan halal atau tidak, semuanya ditanya. Masuk ke dalam tubuhnya makanan ini halal atau tidak, semua akan ditanya oleh Allah SWT, karena jasad dipinjamkan. Makanya dalam Islam kalau orang mati dimandikan jenazahnya, kenapa dimandikan jenazah, untuk apa kira-kira? Kan sebentar lagi dimakan jasadnya oleh tanah, habis. Karena memang Allah pinjamkan buat kita, disuruh kembalikan baik-baik. Dimandikan, disampoi, dimandikan daun bidara, dikeluarkan semua kotoran, dibungkus kain kafan putih bersih, dimasukkan dengan cara santun. Padahal tanah ini sebentar lagi akan dimakan oleh tanah. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ini pinjaman, kau harus kembalikan. Maka ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum, siapapun yang merawat dirinya, karena tahunya adalah titipan dari Allah, ada pahalanya. Maka sering saya ingatkan di pengajian, Bapak Ibu kalau mau mandi, jangan bilang, oh saya mau mandi karena gerah. Bukan. saya mau mandi karena mau merawat titipannya Allah. Ada pahalanya tuh. Beda niat saya sudah ada pahalanya. Sikat gigi bukan hanya sekedar menghilangkan bau mulut, tapi karena sunnah Nabi Muhammad SAW membersihkan mulut. Maka kita lakukan itu. Semuanya. Kita merawat rambut, menyisirnya, merapikan. Itu semua bukan hanya karena mau dilihat gagah atau cantik, tapi karena Nabi SAW, siapa yang memiliki rambut, maka sebaiknya dia merawatnya. Karena Nabi SAW yang perintahin. Jadi semuanya dihubungkan dengan pahala. Karena jasad akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Ini tidak mungkin kita angkat kaki kita, Bapak Ibu sekalian, hari kiamat, kecuali pasti ditanya itu. Baik. Dalil yang terakhir berhubungan dengan masalah timbangan amal ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, dari yang sekian banyak ya yang saya susunkan tadi itu, coba disusunkan adalah hadis di footnote nomor 72 di halaman 67, riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Pernah suatu ketika dalam riwayatnya dikatakan Aisyah radhiyallahu anha ingat tentang neraka, maka beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Qalat, dia berkata, "Dzakartun nar fa bakaitu." Saya tiba-tiba mengingat neraka yang telah Anda sampaikan, saya tiba-tiba menangis. Ya, takut masuk neraka. "Fa hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Yang saya ingin tanya ya Rasulullah, apakah kalian nih para suami mengingat keluarga kalian, istri kalian nanti hari kiamat? Faqala, kata Nabi SAW, "Amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada." Ketahuilah wahai Aisyah, di tiga tempat di hari kiamat, di tiga keadaan, tidak ada siapapun mengingat orang lain. Perhatikan di sini pertanyaan Aisyah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi, seorang Nabi. Jawaban beliau, Aisyah kan tanya nih, "Ya Rasulullah, Anda ini sebagai suami," bahasanya begitu, "ingat gak nanti saya sebagai istri hari kiamat?" Apa jawaban beliau? Apalagi kalau bukan Nabi nih. Di tiga keadaan wahai Aisyah, di hari kiamat, tidak ada satu orang mengingat orang lain. Tidak ada lagi. Dikatakan yang pertama adalah, indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanu au yathkul. Pada saat lagi ditimbang amalnya, apakah timbangan amalnya lebih berat atau amal buruknya. Wa inda tatayuri suhufi hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yamini am fi shimali am min wara'i dhahri. Atau yang kedua keadaannya adalah pada saat buku-buku amal lagi berterbangan, sampai dia tahu bukunya ke tangan kanannya atau tangan kirinya atau di belakang pundaknya. Karena kalau tangan kanan pasti masuk surga, tangan kiri masuk neraka. Kalau di belakang ini masih bisa, masih ada pertimbangan. Tapi lebih cenderung kepada neraka. Yang ketiga, wa indas sirati idza wudi'a baina dhahri jahannam hatta yajuz. Yang ketiga adalah pada saat ya. Pada saat nanti akan dibentangkan sirat di dalam, di atas neraka, sampai dia tahu dia berhasil lolos atau tidak. Pada saat itu orang tidak pikirin orang lain, dia cuma pikirin dirinya sendiri, bagaimana dia bisa selamat ya. Tentu di sini ada juga yang terjadi di mahsyar yang tadi saya lupa sebutkan Bapak Ibu sekalian. Nanti orang, kata Nabi SAW, akan berdiri di mahsyar dalam kondisi panas karena matahari itu hanya sekian mil. Maka ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai mata kakinya, ada lututnya, ada dadanya, ada perutnya, ada dadanya, dan ada tenggelam dengan keringat dia sendiri sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Pada saat itu manusia akan jenuh karena Allahu a'lam berapa lama mereka akan berdiri, gitu kan. Kemudian orang-orang akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, orang tahu nabi-nabi semua ada berdiri di situ. Maka mereka akan mengatakan, "Wahai Adam," dan ini sebagian ulama hadis mengatakan suara orang yang bertanya kepada nabi-nabi ini dengan hikmah Allah seluruh mahsyar mendengarkan. Seluruh mahsyar mendengarkan. Jadi dengan suara keras terdengar, "Wahai Adam, engkaulah ayah kami, engkaulah manusia pertama Allah ciptakan dengan tangannya. Mohonlah kepada Allah untuk datang mengadili kami, kami ke neraka atau kami ke surga." Karena sudah enggak tahan, jenuh. Mereka tidak tahu ini neraka apa, lebih berat daripada itu, gitu kan? Tapi orang kepanasan. Sekarang kita berdiri di bawah terik matahari setengah jam aja, jenuhnya luar biasa kan? Bagaimana orang kalau sampai ribuan tahun berdiri tenggelam dengan keringat dia sendiri. Wa na'udzubillah, ini luar biasa. Maka Nabi Adam mengatakan, hari ini Tuhanku telah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka aku tidak berani. Nafsi-nafsi, diriku sendiri. Coba kalian ke Idris, Nabi yang kedua. Datanglah kepada Idris alaihissalam, dikatakan hal yang sama. Idris mengatakan, saya tidak berani. Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka, ya saya selamatkan diri saya sendiri. Cobalah pergi kepada Nuh. Nuh tunjuk kepada Syuaib, Saleh, dan seterusnya semua nabi-nabi. Sampai tiba kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa mengatakan, ya, pergilah kepada Muhammad, ya, karena saya juga tidak berani. Maka mereka pun, kata Nabi SAW, datang kepada saya lalu berkata, wahai Muhammad, engkaulah manusia, ya, yang diciptakan oleh Allah, ya, yang diutus oleh Allah SWT sebagai penutup para nabi dan rasul, diutup, ditutup kenabian denganmu, engkaulah telah diberikan kitab Al-Quran, dan dipuji-puji Nabi SAW. Di awal hadis ini kata Nabi SAW, apakah kalian tahu bagaimana manusia akan tahu kedudukanku hari kiamat? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, beginilah ceritanya. Karena pada saat itu, orang-orang nanti akan dengar semua, oh ternyata ini Muhammad nih, ini Nabi terakhir nih. Jadi orang-orang yang sudah mati sebelum Nabi Muhammad SAW, jadi tahu, ini Muhammad nih ternyata. Maka Nabi SAW mengatakan, ana, mereka bilang, mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami, kami ke surga atau ke neraka. Kata Nabi SAW, dan suaranya terdengar di seluruh mahsyar, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya pun datang ke bawah singgasananya Allah, arsy-Nya Allah, dan saya sujud di situ, Allahu a'lam berapa lama. Dalam riwayat begitu. Nabi sendiri tidak tahu berapa lama. Itu berita begitu disampaikan. Dan dibukakan untuk saya puji-pujian kepada Allah yang belum pernah diberikan untuk orang lain. Sampai terdengar suara mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Ya, berikanlah syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Maka pada saat itu terjadilah dua syafaat. Pertolongan Nabi SAW. Makanya tadi ada hadis juga yang dikatakan, dan sayalah orang pertama yang meminta syafaat dan diterima syafaatnya, pertolongannya. Syafaat pertama adalah secara umum, agar Allah Azza wa Jal datang menghakimi semua makhluk. Itu syafaat Nabi SAW. Makanya semua makhluk pada saat itu, terutama manusia, sudah jadi tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah syafaat khusus, pertolongan Nabi SAW untuk umatnya, untuk umat Nabi SAW. Ini akan panjang lebar saya jelaskan nanti kalau menjelaskan tentang, membahas buku tentang neraka. Karena situ nanti ada bahasan, termasuk bagaimana prosesi melewatin sirat, pada saat itu ada orang-orang yang jatuh ke dalam api neraka, dan juga ada orang-orang yang selamat, dan macam-macamnya orang yang selamat itu. Kemudian di mahsyar juga, setelah timbangan amal, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah timbangan amal, sebelum menuju ke sirat neraka dibentangkan di atasnya jalan, maka ada namanya haut. Haut ini kuala, seperti tempat air yang sangat luas, kalau bisa dibahasakan lautan-lautan air, gitu ya. Tapi diistilahkan dalam hadis haut. Haut ini milik Nabi Muhammad SAW. Semua umatnya yang sudah berhasil lolos dari timbangan akan minum di situ. Tapi syaratnya lolos timbangan. Setelah lolos timbangan, akan dikasih minum. Itu kita bisa lihat di halaman 67, footnote nomor 71. Hadis riwayat Bukhari nomor 6579, Imam Muslim 2292, Ibnu Majah 4303, Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Mustadrak, dan Tirmidzi juga melafadzkan dengan meriwayatkan dengan lafaz lain nomor 2445. Kata Nabi SAW, haudi masiratu syahr, hautku, telagaku itu seluas perjalanan satu bulan. Luas sekali, gitu kan, besar sekali. Ma'uhu abyadu minal laban, warihuhu atyabu minal misk, wakizanuhu kanujumis sama, man syariba minha la yadhma'u abada. Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya di dalam lebih putih daripada air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayung-gayungnya banyaknya bagaikan bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum dari air telaga itu, maka tidak akan pernah haus selamanya. Tidak akan pernah haus selamanya. Jadi jelas sekali di sini akan ada minum di haut. Dan ini juga makna daripada hadis tadi, akan datang sebagian orang menuju ke haut, lalu dihadang oleh para malaikat. Lalu saya berkata, sahabat-sahabatku, saya tahu orang-orang ini. Kata para malaikat, hai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi setelah kau meninggal. Jadi memang mereka berbuat yang salah, tidak layak minum di sini. Ya, sebagian ulama hadis mengatakan orang-orang yang berbuat maksiat yang timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya kan dilempar ke neraka, mereka tidak akan minum dari haud. Jadi hanya orang yang lolos saja. Dan di sini jaminan dari Nabi SAW, siapa yang minum seteguk saja, dia tidak akan pernah haus selamanya sampai masuk dalam surga insya Allah. Seperti itu memahaminya. Baik, saya akan tutup teman-teman sekalian dengan halaman terakhir, halaman 68. Kita akan baca hadis Nabi SAW tentang pentingnya meminta agar masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Lalu saya bacakan 4 poin dalil-dalil akal. Ya, dalil-dalil akli atau dalil secara akal. Karena nanti pertemuan akan datang kita sudah akan masuk ke masalah kuburan, ya. Nikmat dan azab kubur. Saya bacakan dalilnya ya di footnote nomor 75, hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2572, Ibnu Majah 4340, Nasa'i 5521 dan Ibnu Hibban nomor 308 serta Hakim nomor 717 dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man sa'ala al-jannata 3 marratin qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Barang siapa yang meminta 3 kali dalam harinya itu surga, maka surga berkata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga. Dan barang siapa man istajara minan nari 3 marratin qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Kalau siapapun yang mengatakan meminta mohon kepada Allah, memohon agar diselamatkan dari neraka 3 hari pada hari itu, maka neraka berkata, ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Ini semua adalah dalil-dalil yang sifatnya dan urutannya dalil nakli tentang masalah adanya kiamat, adanya mahsyar dan pembangkitan dan timbangan amal. Di sini masih ada disebutkan poin ketiga dalam dalil nakli adalah iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, para rasul dan para hukama atau orang-orang bijak, para ulama dan para hamba Allah yang soleh kepada hari kemudian dan kepada segala apa yang berkaitan dengannya. Saya akan bacakan dalil-dalil aklinya. Secara akal, teman-teman sekalian, yang pertama, benar terjadi, akan terjadi hari kiamat itu, kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati, sebab menghidupkan kembali tidak lebih sulit daripada menciptakan pertama kali tanpa ada contohnya. Artinya secara akal, membangkitkan makhluk hari kiamat lebih mudah buat Allah. Karena Allah sudah ciptakan mereka awal marahnya, pertamanya gitu. Dan menciptakan lebih berat daripada menghidupkan kembali. Ini. Yang kedua, secara akal, tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan. Sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil, seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan. Sedangkan kebangkitan hari kiamat dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal tersebut. Sebenarnya dalil-dalil akli saya sudah jelaskan dari awal-awal pasal kita, tidak kita butuhkan. Bagi orang yang beriman tidak butuh. Karena dalil nakli secara wahyu sudah cukup. Tadi apa yang saya panjangkan, paparkan panjang lebar sudah cukup buat kita. Orang beriman sudah tahu ya. Tapi beliau menguatkan dengan dalil akal. Jadi sebenarnya penguat saja. Ini untuk orang-orang yang memang membangkang wahyu. Maka disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang ketiga, adanya hikmah atau kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tampak pada perbuatan-perbuatannya Allah, pada makhluk-makhluknya yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan. Dan kenyataan-kenyataan ini tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan kehidupan kembali bagi makhluk ini sesudah kematian mereka, dan tidak mungkin kalau kehidupan ini berakhir lalu amal perbuatan baik atau buruk mereka tidak diberi balasan. Maksudnya gini, tidak masuk di akal kalau di dunia kita dipandu oleh Allah, ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Dikuatkan dengan janji-janji dan ini ancaman, gitu kan. Ini dikuatkan dengan janji sholat, dapat ini, puasa, dapat ini, bakti orang tua, dapat ini, ada janji-janji. Dan itu dipuji oleh Allah SWT, dan ada perbuatan buruk dengan ancamannya. Zina dapat ini, riba dapat ini, ancamannya ada. Ini enggak mungkin secara akal kalau tidak ada pembangkitan. Lalu untuk apa ada pembagian itu? Secara akal tidak mungkin kalau tidak ada hisab. Ini menguatkan tentang dalil-dalil nakli yang ada. Yang terakhir adalah adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudahnya di alam yang lain pula di mana di sana terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan juga bisa jadi kesengsaraan yang besar dan lebih besar dan lebih utama daripada yang sebelumnya. Di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraannya tidak sebanding dengan kehidupan sesudahnya, kecuali sebagai gambaran dari satu istana, dari istana-istana yang sangat besar, atau satu kebun, dari kebun-kebun yang rindang yang berada di atas satu lembaran daun kecil. Artinya secara akal, segala nikmat yang ada sekarang, kayak kita makan makanan ada yang enak, kita minum, ada kegembiraan, kesenangan, ya, itu semua, dan sengsaranya, kayak sedih, sakit, semua ini menandakan secara akal bukan mustahil ada kehidupan lagi di sana. Ada kehidupan lain sebagaimana Allah sebutkan. Sebagaimana ada kegembiraan, ada kesengsaraan, maka akan ada juga di akhirat. Ini semua penjelasan secara akal tentang adanya hari kiamat. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang masalah kuburan, nikmat dan azab kubur. Ya. Ada pertanyaan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika menikah, istri saya mu'allaf. Ketika istri meninggal, murtad. Saya sudah berusaha, tiga anak saya bawa jauh dari keluarga almarhumah. Ini gak usah dibilang almarhum kalau sudah mati kafir. Apakah tobat saya diterima? Bapak untuk apa tobat? Kecuali kalau bapak jadi penyebab dia murtad. Enggak ada dosanya bapak di sini. Apa untuk apa taubat? Taubat itu dari dosa yang kita lakukan. Istri anda murtad, ya dia yang berdosa. Kecuali anda penyebabnya, gitu kan? Anda penyebabnya, anda taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bukan penyebabnya, memang dia sendiri, maka sudah aman, tidak ada masalah, gitu kan? Dan ini tidak bisa lagi didoakan, karena sudah meninggal. Tidak bisa dikatakan almarhum, gitu kan? Dan anda mengambil langkah anak-anak diselamatkan itu satu hal yang positif, boleh, malah bagus. Tanggung jawab, sebab anak-anak tanggung jawab ayah, ya. Apa keutamaan sah pertama dalam sholat? Hadis Nabi SAW bagi laki-laki, bagi laki-laki, bagi perempuan malah makin di belakang makin besar pahalanya. Sah pertama kata Nabi SAW, "Law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saful awal la'atahuma walau habwa." Hadis riwayat Muslim. Kalau seandainya seseorang mengetahui tentang apa yang Allah janjikan di azan, begitu azan langsung ke masjid, dan saf pertama, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Walaupun merangkak. Itu hadis yang luar biasa, agung. Dalam hadis lain dikatakan Allah dan malaikatnya terus memberikan salam, ya, maksudnya Allah menambahkan rahmat dan malaikat berdua akan ditambahkan rahmat bagi orang yang selalu berada di saf pertama. Jadi ini fadilah. Apakah sedekah itu hanya berbentuk materi saja? Apa saja yang bisa termasuk sedekah? Semua bisa masuk sedekah. Baik materi ataupun yang lainnya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Bertasbih adalah sedekah. Bertahlil adalah sedekah. Berzikir maksudnya. Bertakbir adalah sedekah. Menyeru kepada kebaikan sedekah. Melarang dari kemungkaran sedekah. Gitu kan? Engkau mengangkat barang temanmu ke tunggangannya. Kita sekarang membantu kereseknya naik mobil, naik motor. Adalah sedekah. Gitu kan? Sampai sepotong makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu adalah sedekah. Jadi materi dan juga yang lainnya, nasihat dan seterusnya itu adalah sedekah. Bagaimana jika orang yang pernah kita zalimi meninggal atau tidak tahu di mana, ya? Kalau nulis jangan pakai tulisan indah nih, saya nggak bisa baca nih. Biasa-biasa aja tulisannya gitu. Kalau orang itu sudah meninggal, kalau kita pernah melakukan hal-hal yang sifatnya bukan materi, kayak gunjing atau fitnah, maka kita bertobat kepada Allah SWT dan kita memperbaiki nama dia. Pasti Bapak Ibu tahu siapa yang dulu Bapak Ibu hubungi untuk menjelekkan orang itu. Pasti Anda tahu. Siapa yang pertama ditelepon dulu? Telepon kembali. Dulu saya salah, ya, si fulan itu tidak begitu. Begitu taubatnya. Taubat kepada Allah, perbaiki namanya dia. Kalau kita pernah ambil materi, pernah punya utang, pernah ambil barangnya, kembalikan kepada keluarganya, walinya. Seperti itu. Jasad yang masih utuh di kuburan, apakah ada dalilnya? Ada hadis Nabi SAW. Ya. Tapi ini mungkin butuh ditelusurin kembali tentang derajatnya, karena saya belum pastikan secara pribadi, tapi ada hadis yang berbunyi, jasad para nabi-nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Ada riwayat lain yang mengatakan jasad para nabi-nabi, syuhada dan para penghafal Al-Quran. Tapi yang riwayat pertama memang lebih dekat dengan adanya diriwayatkan dalam buku-buku hadis. Jika dalam sholat ada sisa makanan dalam mulut, sisa makanan anak keluarkan dari mulut, apakah sah sholatnya atau batal? Tidak, sah insya Allah. Kalau misalnya sisa makan, makanya dianjurkan habis makan kumur-kumur dulu. Tapi kalaupun ada sisa makanan boleh dikeluarkan, tidak masalah. Ini kembali kepada hadis Bukhari tentang bolehnya, kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian terganggu dengan hidung atau tenggorokannya, maksudnya lagi flu, ada senda, ada apa, lendir atau ada hidung, ada kot ingus, maka dia boleh keluarkan ke arah kiri tubuhnya. Kalau kita sekarang mungkin menggunakan tisu, menggunakan sabun tangan, dan dia hindari di depannya karena di depannya Allah, dan dia hindari di sebelah kanannya karena ada malaikat. Jadi maksud dalamnya boleh di sini, mengambil daripada hadis tadi. Dalam sholat tentang duduk tasyahud akhir, terutama sholat dua rakaat, apakah duduknya tasyahud itu iftirash, bukan tawarruk, terus bagaimana hukumnya? Khilaf diantara ulama ya, kalau saya pribadi berpegang pada dudukan iftirash, duduk iftirash. Setiap dua rakaat duduknya iftirash. Tapi kalau awalan duduk tawarruk kita enggak salah, kan ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Tentang jumlah sholat qobliyah dan ba'diyah. Sebelum duhur ada dua, sebelum subuh ada dua rakaat namanya sunnatul fajr. Sebelum duhur ada empat, sesudah duhur ada empat. Sebelum asar ada empat, sebelum maghrib dua, sesudah maghrib dua, sebelum isya dua, sesudah isya dua. Itu tuntunannya. Apa orang yang masih merokok itu bisa dia wafat? Bila ia wafat, itu wafatnya dikategorikan bunuh diri? Dan apakah mereka akan masuk surga atau kekal dalam api neraka? Allahu a'lam. Apakah bisa dikategorikan dia bunuh diri atau tidak? Tapi dia berdosa dengan merokoknya, karena dia merusak jasadnya. Gak boleh. Khamr diharamkan karena ada mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka di sini juga, ya, rokok itu bahkan lebih parah daripada khamr, karena dia sama sekali gak ada manfaatnya, lebih parah gitu. Maka semestinya ditinggalkan. Ya. Apakah termasuk ghibah jika kita membicarakan kebaikan orang? Tentu saja tidak kalau kebaikan. Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang saudara kita tidak suka. Ya, kalau ada padanya, terus kita cerita dia tidak suka, itu gak boleh. Dan tidak usah ghibah ini, zikir aja zikir. Zikir, baca Quran, nasihat orang, tanya kabar yang baik, ambil informasi, ilmu, gak usah lagi gosip. Tuh tetangga tuh gimana tuh sekarang? Tuh si fulan bagaimana tuh sekarang? Apa manfaatnya? Gak ada manfaat sama sekali. Apakah ada dalil tentang mengazankan bayi yang baru lahir? Ini kalau Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada dalilnya, tapi umumnya ulama banyak yang melemahkannya, gitu kan? Jadi kalau kembali kepada Ibnu Qayyim dalam buku beliau Tuhfatul Walud, beliau mengatakan hadisnya diangkat, dan itu hadis riwayat Tirmidzi, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Anda mau lebih aman, tidak ada masalah, enggak usah dikerjakan. Ini ada usulan buat panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mau usul. Kalau pengajian Pak Ustadz selalu ramai, kalau datang terlambat akan dapat tempat jauh di belakang. Saya lihat tempat di depan Pak Ustadz masih kosong. Saya usul Pak Ustadz, tolong suruh maju supaya semuanya dapat tempat. Kalau gitu diusulin dulu, datangnya jangan terlambat. Tapi gak apa-apa, lain kali mungkin bisa. Kalau ada saf lagi, tinggal hijabnya dimajuin. Ya. Atau kalau datang telat bisa datang ke depan langsung, silakan. Kan gitu. Jadi malu kalau kelihatan, jadi enggak telat lagi. Enggak kok. Silakan, enggak apa-apa. Telat pun enggak masalah. Sebelah kiri masih bisa. Tangga ini bisa naik langsung kan ya? Ya, tinggal yang sering telat, silakan lihat tangga yang di sebelah kiri saya bisa naik di situ. Berikan anak nasihat dan solusi ketika anak dihadapkan dengan pekerjaan yang ketika digaji melalui media bank. Bisa saja anak minta cash. Namun bagaimana solusi untuk menyimpan uang anak? Simpan di bank syariah. Selesai, sederhana. Simpan di bank syariah. Kalaupun uangnya masya Allah banyak, di bank syariah. Kalau uangnya cuma sedikit ya Pakai sedekah, pakai untuk kebutuhan, investasi, usaha. Apakah maraknya perkembangan musik di dunia juga salah satu tanda-tanda hari kiamat? Iya. Hadis Nabi SAW sudah kita sebut tentang hari kiamat. Ya. Nanti menjelang hari kiamat, kata Nabi SAW, akan ada dari umatku yang menghalalkan musik dan minuman keras. Ya. Jadi semuanya sangat relevan, subhanallah. Selalu musik itu sangat dekat dengan minuman-minuman keras, perzinahan. Bagaimana jika kita pernah berbuat dosa pada orang, namun sudah minta maaf, sebelum minta maaf orang itu meninggal. Sudah saya sebutkan tadi ya. Apa bedanya antara turab dan tin? Ya. Turab itu debu. Debu. Tin itu tanah yang dibasahkan. Beda. Ini sudah kemana-mana pertanyaan ini. Ya. Suamiku zalim terhadap istrinya. Tidak memberi nafkah dan selalu kasar, suka mukul kepada istrinya. Juga istri sering dibohongin. Apakah doa orang zalim ini terkabulkan? Maksudnya mau doain keburukan suami. Lebih baik doain hidayah. Bersihin hati, Bu. Ya Allah berikan hidayah, mudah-mudahan dia taubat. Kan gitu. Lebih baik daripada ya Allah hancurin dia. Kalau dia mati terbalaskan sudah selesai, tapi ibu tanpa suami. Tapi kalau tiba-tiba jadi baik, bukan mustahil. Ya gitu. Bukankah Umar dulu sangat membenci Islam, tapi hanya masuk Islam dan jadi baik karena doa Nabi Muhammad SAW. Jika ada seorang kepala rumah tangga yang terus-menerus bermaksiat kepada Allah SWT, yaitu berselingkuh dengan wanita lain dan bukan istrinya, bukankah itu dosa besar dan dimurkahi? Padahal ia sering datang taklim dan rajin sholat jamaah. Apakah sholat yang ia lakukan tidak bisa mencegah dari perbuatan maksiat tersebut? Sudah dua kali selingkuh, istri terus-menerus dibohongi. Ia tidak takut dengan Allah. Bukankah itu zina, dosa besar? Ia suka korupsi, mengambil hak orang lain. Maksiat pertama telah melahirkan maksiat berikutnya. Dusta satu melahirkan dusta yang lain kepada istrinya. Bagaimana sikap istri terhadap suami yang berselingkuh dengan wanita yang bukan istrinya? Dosa besar ini, haram, berdosa suaminya. Zina berdosa, dusta berdosa, dan untuk apa ini suami begini? Ini bapak-bapak ini untuk apa dusta itu? Untuk apa? Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, kulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun pahit. Jujur kenapa? Ada hal-hal yang menggoda anda berbuat syaitan berzina, bahasakan kepada istri, saya itu mau begini, saya itu suka begini. Istri tinggal menjalankan, gitu kan? Karena kebanyakan perselingkuhan terjadi ini kasusnya karena masalah kebutuhan biologis. Makanya saya sarankan Bapak Ibu ikuti materi saya manajemen rumah tangga Islami. Di antaranya saya tekankan kalau memang harus ada mobil Nissan Serena B1652 silver menghalangi jalan. Siapa punya nih? Mobil Nissan Serena B1652 GU. Jadi teman-teman sekalian, coba hidupkan, perlu kita tahu ya, tidak ada sihir pun rumah tangga cerai target syaitan. Apa saja di rumah tangga bisa jadi pemicu cerai. Maka yang paling pertama yang harus dibangun adalah fahami hukum Allah di masalah rumah tangga, terutama hak dan kewajiban, yang pertama. Yang kedua, sehatkan komunikasi. Terutama berhubungan dengan masalah kebutuhan dasar, biologis. Karena nikah itu 50%-nya biologis. Harus ibu-ibu bisa bahasakan ke suaminya, saya suka seperti ini. Bukan aib. Bukan aib. Syaitan kadang-kadang membuat kita malu dengan suami, tidak malu sama laki-laki lain. Ada orang begitu, banyak perempuan begitu. Laki-laki juga begitu. Malu sama istrinya, tidak malu sama perempuan lain. Saya suka begini, saya suka begitu. Kenapa gak bahasakan sama pasangan kita? Bahasakan. Sehatkan komunikasi. Dan pasangan berusaha untuk memberikan apa yang terbaik buat pasangannya. Saatnya jatuh cinta dan melampiaskan dengan pasangan. Memang itu halal. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian lihat sesuatu yang menggoda kalian di luar sana, di luar rumah maksudnya, gitu kan? yang membangkitkan syahwat, kembalilah pada pasangan kalian karena mereka punya apa yang dimiliki oleh orang itu. Kemaluannya sama saja, kemasannya yang berbeda. Ya kan? Ini putih, ini hitam, ini tinggi, ini putih. Ujung-ujungnya sama saja. Sama. Kita lapar nih. Saya enggak mau makan kecuali nasi Padang, misal. Enggak ada. Yang ada jual di luar ini nasi goreng yang terdekat. Masa mau cari nasi Padang sampai hilang lapar? Makan aja nasi goreng. Bedanya cuma di lidah kok. Masuk tenggorokan, udah selesai. Syaitan itu. Lalu untuk apa selingkuh? Apa manfaatnya? Syaitan itu. Lampiaskan kepada pasangan kita. Saya sudah bahas itu hari ya. Di 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Di antaranya cintailah pasanganmu. Dan lampiaskan kebutuhan padanya. Maksudnya begitu. Berhiaslah, dandanlah, ucapkan kata-kata yang baiklah. Dan sebentar dunia mati sudah habis. Ini seperti sekarang subhanallah orang selingkuh, orang dusta. Seperti dia hidup selamanya. Sebentar berapa detik kemudian bisa mati. Ada orang ditabrak lalat mati. Bagaimana caranya dia bisa merasa aman? Sikap istri nasihatin. Doakan kebaikan. Tidak bisa-bisa cerai. Kata para ulama, gitu kan? Kalau seorang sudah mendapatkan pasangannya berbuat dosa besar, maka dia sudah punya opsi untuk bercerai. Dosa besar, apa saja dosa besar dilakukan, mau punya opsi, bisa bertahan, bisa tidak. Apalagi kalau sudah dinasehatin, gitu kan? Kemudian dia tidak mau, ya jangan bertahan. Saran terakhirnya begitu, gitu kan? Bagaimana hukumnya seorang istri yang dipaksa suami untuk berhenti dari pekerjaan? Pekerjaan suami, perusahaan riba. Saya paksa karena suami enggan berhenti dengan meminta berpisah bila tidak mau berhenti mencari pekerjaan halal lainnya. Masih bisa mencium bau surga ke saya? Tentu saja. Bagus itu. Kalau suami sudah diingatkan tidak mau, boleh ibu mengatakan kalau kau tetap bertahan. Tapi dengan santun, dengan ribamu ini saya tidak bisa bertahan jadi istri. Wajar itu, syar'i itu. Boleh. Tetap dia bertahan, ibu boleh cerai, bukan cuma ancaman. Itu asal santun ya. Jangan sampai kita melanggar hukum lain. Seperti contoh gini, kalau ada pencuri-curi sendal kita, apa yang bisa kita lakukan? Memohon kepada Allah agar dikembalikan. Memohon agar Allah hukum bisa. Tapi enggak boleh kita bilang kata-kata kasar. Misal pencuri itu binatang. Misal. Kita berdosa dengan cacian kita, dia berdosa dengan curiannya. Hati-hati. Jadi ingatkan dengan santun, gitu kan? Dan kita memang niatnya betul untuk meninggalkan dan tawakal kepada Allah SWT setelah itu. Saya lihat di YouTube ada fenomena suara gemuruh seperti trompet dari langit yang didengar di wilayah Eropa. Amerika bahkan pernah apa ini? Oh, di wilayah Eropa dan Amerika, titik mungkin ya. Bahkan pernah didengar di Bandung. Apakah fenomena adalah di dalam hadis? Apakah ini tanda-tanda hari kiamat? Suara gemuruh tersebut sudah terdengar kalau tidak salah sejak 2011 dan berpindah-pindah. Sama sekali enggak benar. Kalau sudah ditiup sangkakala, habis ini. Bagaimana caranya orang masih bisa dengar dari 2011 lagi? La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur menerima hadiah dari relasi kantor berupa makanan, apa saya buang saja atau bagaimana? Lihat dulu kenapa? Kenapa harus dibuang? Kalau dari hal yang halal biarin aja. Kalau hal yang haram baru dibuang. Enggak usah gitu kan. Kalau dia memang pekerja baik, dagang modalnya, makan nikmatin halal, hadiah dari Allah. Kalau haram baru dibuang. Saya ada masalah dengan keluarga, mohon penjelasannya. Saya punya kakak 5, saya anak ke-6. Kakak saya pinjam uang 30 juta, terus kakak saya sakit. Saya takut kalau gak ada umur, utang saya ikhlaskan 30 juta. Terus saya nyumbang buat bayar rumah sakit 4 juta. Tapi kakak saya marah, yang pertama karena dia minta patungan yang lebih besar. Tapi saya bilang, kan saya sudah ikhlaskan utang 30 juta. Nah saya... apa ini, cuma mau nyumbang 4 juta. Saya ada utang Ustaz, tapi kan buat keperluan yang lain. Tapi kakak saya marah, dia gak mau lihat saya lagi, saya gak boleh datang nengok rumah sakit. Kakak saya yang nomor 3. Saya udah diminta maaf 2 kali, tapi tetap dia gak mau memaafkan. Akhirnya saya dimarahin oleh kakak-kakak yang lain. Jadi sikap saya harus gimana, Ustaz? Saya sudah minta ampun kepada Allah, dosakah saya? Saya juga marah. Tentu saja kalau membantu itu sedekah adalah sunnah. Anda punya hak menyumbang berapa saja, tidak ada kewajiban untuk itu. Tetapi kalau memang masih ada kelebihan rezeki, bantu saja, sedekah. Coba saya sarankan yang bertanya ini melihat nonton ceramah saya judulnya Saudaraku Yang Rahasia Rezekimu. Salah satu kiatnya menambah dari 10 kiat, dari 15 kiat menambah rezeki, yang kedua adalah berinfak. Itu kata kunci, kalau keluar itu Allah akan balas. Jadi enggak usah ragu. Kalau memang misalnya diminta 10 juta dan ada kemampuan, bantu 10 juta, sedekah jalan Allah, pahala gitu kan. Sekaligus tidak memutus silaturahim. Itu saran saya gitu. Masalah Anda memaafkan 30 juta jangan dihubungkan. Tidak usah dihubungkan. Sama gini, kalau Bapak Ibu kita lewat di sebuah masjid, masjid itu lagi taruh celengan di pinggir jalan, mau minta sumbangan. Kita udah nyumbang minggu lalu 10 ribu, kita lewat, ah saya sudah sumbang yang lalu. Salah atau benar? Salah. Salah. Sumbang lagi sekarang, yang 10 hari, seminggu lalu sudah dicatat sama malaikat. Hari ini, besok, tiap hari nyumbang. Orang miskin itu sama terus yang selalu datang, kasih-kasih tiap hari. Kalau perlu tanggung setiap bulan, malah bagus tuh. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu kalau tidak didatangin orang miskin, mereka yang pergi cari tuh. Mereka yang pergi cari, gitu kan, supaya bisa mendapatkan kesempatan bersedekah. Apa hukumnya jika kita memasang gambar atau poster tentang tata cara sholat di tempat ibadah atau di rumah? Boleh saja, tapi hindari yang bergambar kan gitu. Kecuali gambarnya wajahnya dihapus. Itu sudah keluar fatwa ulama, jadi tidak utuh manusia. Bagaimana sikap kita jika di dekat rumah kita ada masjid yang masih melakukan bid'ah? Apakah kita tetap datang atau mencari masjid yang lain? Kalau masih dapat masjid yang lain lebih bagus, lebih aman, lebih sesuai dengan sunnah, gitu kan? Kalau tidak ada lagi, sholat saja, tapi jauh bid'ahnya, sholat berjamaah, kemudian kita yang lebihnya kita nggak usah ikut-ikutan. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan diberikan tambahan amal untuk kita di hari kiamat nanti. Sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyumbang untuk kegiatan di Suriah, ya, di Syria. Dan itu insya Allah akan saya alokasikan. Saya sudah disampaikan oleh panitia tadi, yang alhamdulillah sudah terkumpul dana yang cukup besar. Menurut saya sudah bagus. Itu 92 juta ya tadi ya. Ya. Dan itu insya Allah akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang saudara kita di sana lagi butuh bantuan. Kebetulan saya punya link langsung yang bisa memberikan bantuan ke sana gitu. Dan mudah-mudahan insya Allah bantuan itu dari pertama Bapak Ibu niatkan, walaupun belum sampai kepada mustahiknya, sudah ada pahalanya. Sampai saya pernah bahasakan, kalau ada sumbangan yang sedang diminta, kasih, jangan tunda. Kalau dia dusta pun, kita tetap dapat pahala dan dia dapat hukuman dengan dustanya. Jadi gak usah khawatir, gitu kan? Sumbang berapa saja, karena memang di sana keadaan yang sangat memprihatinkan adalah kemiskinan, kelaparan. Sampai saudara-saudara kita tuh ada yang kurus sampai seperti tinggal tulang saja. Gak ada lagi berat badannya gitu. Karena gak ada makanan. Ini kezaliman Bashar. Semoga Allah SWT membinasakan dia. Ini luar biasa gitu. Ya, dia sudah sampai pada tingkat yang luar biasa. Sampai dipasang fotonya di jalan-jalan, disuruh sujud. Orang-orang dipaksa. Ahli sunnah. Banyak orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang ditangkap, ditelanjangin bajunya laki-laki, baru digebukin. Dipukul setiap hari. Sampai badannya luka-luka. Ini semua kezaliman, gitu kan? Sampai ada yang ditanam di tanah, disuruh ucapkan la ilaha illallah, diganti dengan la ilaha illa Bashar. Bashar maksudnya, presidennya mereka. Ini kezaliman yang luar biasa. Memang wajar, karena dia Syiah ya. Memang Syiah dia, orang Syiah ini dalam Islam dianggap kaum munafikin di zaman Nabi SAW. Munafik, pura-pura Islam. Kalau dia betul-betul Muslim, tidak mungkin dia mencoreng Al-Quran, tidak mungkin dia mengkafirkan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, gitu kan? Jadi insya Allah sumbangan ini sangat bermanfaat. Dan insya Allah kalau saya sudah terima nanti transfernya, saya akan segera alokasikan dengan teman-teman dan saya akan berkumpul sama mereka. Karena ada teman-teman kita dari sini yang berangkat langsung ke sana. Dan sekarang yang mereka lakukan itu mereka membuat oven-oven, tempat-tempat roti cukup banyak. Kalau tidak salah sekarang sudah dibuat sekitar 7.000 buah. Dan itu bisa memberikan makan banyak masyarakat. Jadi dibuat oven-oven roti. Kemudian di situ mereka buat dan dibagi cuma-cuma. Ya mudah-mudahan ini insya Allah akan menjadi pahala buat kita semua. Dan bagi Bapak Ibu juga yang sudah ikut dengan kegiatan yang lain, saya juga sekaligus mengucapkan jazakumullah khair dari sumbangan untuk motor da'i galian sumur, kemudian juga alokasi zakat mal dan alokasi bunga bank yang kita alokasikan untuk kegiatan sosial, dan masih terbuka kalau memang ada yang berminat. Juga sekarang kita lagi fokus untuk membangun masjid, dan ada 5 masjid yang lagi dibangun, itu per meter persegi sekitar 3,5 juta. Silakan Bapak Ibu kalau berminat tinggal kontak ke HP saya, bisa ambil ke Ibu Devita ya. Bisa ke depan sama Ibu Devita ambil nomor HP saya nanti. Kemudian bisa memfoto ke saya, kirim di foto di WhatsApp bukti transfernya. Dan nanti saya insya Allah akan kirimkan foto-foto di WhatsApp. Saya tidak bisa buatkan laporan tertulis ya, karena ini saya sendiri yang urus gitu. Dengan padatnya kegiatan tidak sempat. Mungkin begitu dulu insya Allah. Dengan modal kita orang beriman saling percaya, Allah SWT sudah catatkan pahalanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan soleh dan soleha, yang belum dapat pasangan diberikan pasangan yang baik, soleh dan soleha, dan juga semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, kokokkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah SWT dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semuanya ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada dari saya, pasti dari saya, dan tolong dimaafkan. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.